Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة أعزكم الله kepada bapak ibu-ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah. Nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Nikmat diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Ini merupakan nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri. Diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Ini nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri dari semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Begitu juga nikmat kita diberikan hidayah taufik oleh Allah untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Ini juga merupakan nikmat. Betapa banyak orang-orang yang diberikan hidayah Islam tidak diberikan hidayah di atas sunnah. Betapa banyak orang-orang yang diberikan hidayah sunnah tapi enggak diberikan hidayah untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Dia merasa cukup dengan apa yang ada, penisbatan dia kepada sunnah, tapi dia enggak belajar tentang Islam. Dan kebanyakan kaum muslimin, mereka enggak belajar tentang Islam. Mereka hanya KTP-nya Islam tapi enggak mau berusaha untuk menuntut ilmu syar'i yang merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Nabi bersabda SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Menuntut ilmu wajib. Kita harus datang ke majlis ilmu, mengkaji kitab-kitab para ulama, mengkaji Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaf, sampai kita paham tentang agama ini. Sebab enggak mungkin Allah akan berikan ilmu yang bermanfaat buat kita meskipun kita sudah berdoa ribuan kali, kalau kita enggak ada usaha untuk datang ke majlis ilmu. Kita berdoa setiap hari pada subuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amal yang diterima. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan yang lainnya dari sahabat Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kita minta ilmu yang bermanfaat, tapi kita enggak usaha untuk mencari ilmu, enggak akan dapat ilmu selama-lamanya. Harus ada usaha, harus berjalan untuk mencari ilmu itu. Sebagaimana para ulama terdahulu, mereka berusaha dan berjalan untuk talabul ilmi. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu bihi tariqan al-jannah." Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Jadi harus usaha jalan menuntut ilmu syar'i. Para ulama dulu berjalan mereka untuk talabul ilmi, mencari para ulama dari ahlu sunnah, belajar mereka. dan berusaha mereka untuk memahami, kemudian mereka mengamalkan. Dan kita semua sudah dimudahkan oleh Allah, semuanya mudah. Guru-guru, para da'i, para ustadz yang ngajar ada, kendaraan kita ada, semuanya mudah. Tinggal kita mau belajar atau tidak. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan hidayah taufik untuk selalu menuntut ilmu syar'i. Ini nikmat yang paling besar dari semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, diberikan ilmu yang bermanfaat. Kalau harta diberikan kepada semuanya, orang muslim, orang kafir, orang baik, orang jahat, orang pinter, orang bodoh, harta diberikan. Tapi ilmu yang bermanfaat enggak diberikan, melainkan kepada orang-orang yang beriman. Makanya kita harus terus belajar ilmu yang bermanfaat ini, sampai menambah iman kita kepada Allah, sampai menambah rasa takut kita kepada Allah. Dan kita berusaha dari ilmu yang kita kaji harus bertambah iman kita, bertambah ketakwaan kita kepada Allah, bertambah amal kita. Ikhwan fil din, na'azakumullah. Kita membahas sekarang ini insyaAllah tentang masalah waktu. Yang kita akan bahas tentang waktu. Waktumu dihabiskan untuk apa? Karena kalau kita lihat keadaan kaum muslimin, baik itu orang awamnya, baik itu pelajarnya, baik itu para da'i dan para ustadznya, itu banyak sekali membuang-buang waktu. Makanya ada seorang syekh nulis satu kitab. Di dalam kitab itu ada berapa judul pembahasan. Di antaranya dia tulis, ila aina awqatul muslimin, kemana dihabiskan waktunya kaum muslimin itu, kemana dihabiskan. Ya dihabiskan, kalau kita lihat, dihabiskan untuk main, untuk nonton, untuk jalan-jalan, untuk ngobrol, untuk tamasya, untuk main HP, untuk main game, untuk dagang, untuk usaha, sampai puluhan jam habis waktunya. Padahal kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk apa? Kita diciptakan untuk apa? Untuk ibadah. Allah berfirman dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku. Beribadah kepada Allah. Tujuan hidup kita, Allah menciptakan kita untuk ibadah. Makanya kita harus luangkan waktu kita untuk ibadah. Luangkan waktu kita untuk ibadah kepada Allah. Makanya Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Ya bani Adam, tafarrag li'ibadati amla sadraka ginan wa asudda faqrak wa illam taf'al mala'tu sadraka mala'tu yadaika syughla wa lam asudda faqrak." Dalam riwayat lain, mala'tu yadaika syughla. Dalam riwayat yang lain disebutkan, mala'tu sadraka syughla wa lam asudda faqrak. Kata Nabi SAW, Allah berfirman, "Ya bani Adam, wahai anak Adam, tafarraq li ibadati, luangkan waktumu." Artinya betul-betul kamu luangkan waktu untuk beribadah kepadaku, kata Allah. "Amla sadraka ghinan." Aku akan penuhi dadamu dengan kecukupan. "Wa asudda faqrak," dan aku akan tutup kefakiranmu. "Wa illam taf'al," apabila kamu tidak melaksanakannya, "mala'tu yadaika syughla." Dalam riwayat yang lain, "mala'tu sadraka syughla." Aku akan penuhi dadamu, aku akan penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan. "Walam asudda faqrak," dan aku tidak akan tutup kefakiranmu. Tetap dia dalam kesibukan, sibuk terus. Tapi kalau kita luangkan waktu untuk ibadah kepada Allah, kita akan merasa cukup dengan apa yang ada. Nikmat. Makanya kita lihat para ulama tenang hidupnya. Para ulama ahlus sunnah tenang hidupnya. Bukan mereka enggak mencari nafkah. Mereka mencari nafkah. Sekedarnya mereka cari nafkah. Tapi waktunya mereka gunakan untuk talabul ilmi. Untuk menulis, untuk membaca, untuk mengajar, untuk berdakwah. Semuanya manfaat waktunya dia. Untuk ibadah kepada Allah, manfaat. Dan cukup mereka dengan apa yang Allah berikan. Makanya Allah sebutkan di sini, disebutkan kalau kita sibuk dengan ibadah kepada Allah, kita luangkan waktu kita untuk ibadah kepada Allah. Karena nuntut ilmu ini termasuk ibadah. Nuntut ilmu termasuk ibadah. Kita sibukkan dengan ibadah kepada Allah, maka Allah akan penuhi dada kita dengan kecukupan. Kemudian Allah akan tutupi kefakiran kita. Tapi kalau kita tidak sibukkan diri kita dengan ibadah, maka kita akan sibuk terus dengan yang lainnya. Dan tetap merasa fakir. Jadi ikhwan fil din, a'azakumullah, waktu yang ada ini Allah perintahkan kita untuk gunakan sebaik-baiknya. Kita ini diperintahkan oleh Allah untuk ibadah. Dan kita ini pasti akan mati. Dan kita ini pasti akan kembali kepada Allah SWT. Pasti semuanya. Makanya gak bisa kita bermain-main. Kita betul-betul gunakan waktu. Waktu ini modal. Waktu ini modal. Ketika kita gak gunakan waktu kita, rugi kita. Makanya Allah bersumpah, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa aminu salihat wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bisabar. Demi masa, demi waktu, sungguh-sungguh manusia sungguh-sungguh dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan saling menasihati dengan kebenaran dan saling menasihati dengan kesabaran. Allah bersumpah dengan waktu agar kita memperhatikan masalah waktu ini. Dan Allah menyebutkan bahwa seluruh manusia merugi semuanya. Yang Allah kecualikan empat. Orang-orang yang beriman, beramal soleh, kemudian saling menasihati dengan kebenaran, saling menasihati dengan kesabaran. Ayat ini pendek tapi maknanya luar biasa. Luas. Sampai Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Kalau seandainya Allah turunkan di dalam Al-Qur'an cuma satu surah ini saja sudah cukup buat manusia. Kalau seandainya Allah menurunkan cuma satu surah ini, wal 'asr, sudah cukup buat mereka. Tapi ternyata Allah turunkan 114 surah. Jadi ikhwan fil din, azakumullah, kita perhatikan di surah ini Allah bersumpah dengan waktu. Dan Allah mengatakan semua manusia merugi. Kecuali orang-orang yang beriman. Artinya dia mentauhidkan Allah dengan rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifat. Dengan arkanul iman yang enam dan yang lainnya. Beriman dengan iman yang benar. Menurut pemahaman ahlu sunnah. Dia beriman. Kemudian setelah itu dia melakukan amal soleh. Untuk perhatikan di sini. Sebelum dia melakukan amal soleh, dia wajib untuk apa? Wajib nuntut ilmu. Karena gak mungkin dia bisa melakukan amal-amal soleh tanpa dia nuntut ilmu. Sebab al-ilmu itu imamul amal. Ilmu itu imamnya amal. Karena gak mungkin orang bisa melakukan amal soleh tanpa nuntut ilmu. Maka harus dia berilmu lebih dahulu. Berilmu lebih dahulu. Harus belajar dulu tentang agama ini dengan benar. Belajar dan sungguh-sungguh belajar. Kalau disebutkan belajar ilmu, maksudnya ilmu syar'i yang sumbernya Quran dan sunnah. Ilmu yang bermanfaat, yang ditegakkan di atasnya dalil. Harus kita belajar. Kemudian baru mengamalkannya. Baru kita mengamalkannya. Jadi amalnya juga harus ikhlas karena Allah. Dan harus ittiba. Dari amal saja, amal-amal soleh luas maknanya. Dari amal soleh ini luas maknanya. Semua perbuatan baik kita harus berusaha untuk melakukannya. Dan banyak perbuatan baik yang Allah wajibkan kepada kita. Dan juga dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Kemudian saling menasihati dengan kebenaran. Berdakwah mengajak orang kepada kebenaran. Mengingatkan orang kepada kebenaran, amar ma'ruf, nahi mungkar, dan yang harus terus jalan. Enggak boleh berhenti. Kemudian sabar. Harus sabar. Dalam kita melaksanakan ilmu, dalam menuntut ilmu, dalam mengamalkan amal soleh, dalam kita berdakwah, dan yang lainnya harus sabar. Semuanya harus sabar. Ayat ini, surah ini yang dijadikan dalil oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam Muqaddimah Al-Usul Al-Thalatha. Mungkin sebagian antum sudah belajar kitab Al-Usul Al-Thalatha. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan di Muqaddimah kitabnya, I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyihi Muhammadin SAW wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Al-thaniyatu al-amalu bihi. Al-thaliyatu al-da'watu ilaihi. Al-rabi'atu al-sabru ala al-adhafihi. Wal-dalilu qawlu ta'ala wal-asri innal insana fi khusr illa ladina amanu wa aminu salihat wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bilsabar. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, kata beliau, ketahuilah, mudah-mudahan Allah merahmati kamu. Wajib atas setiap muslim mempelajari empat masalah. Yang pertama ilmu. Yang dimaksud dengan ilmu ini mengenal Allah, mengenal nabinya Muhammad SAW, dan mengenal agama Islam dengan dalil. Yang kedua, mengamalkan ilmu ini. Yang ketiga, mendakwakan ilmu ini. Yang keempat, sabar atas gangguan padanya. Dalilnya yaitu surah Al-Asr. Kemudian dibawakan perkataan Imam Syafi'i, setelah itu dibawakan juga perkataan Imam Bukhari. Imam Bukhari mengatakan, bab al-ilm qalba qabla al-qali wal amal. Ilmu itu sebelum berkata, sebelum berbuat. Wa dalilu qawlu ta'ala fa'alam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa tidak ilah yang berhak diibadahkan hanya Allah. Fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Maka dimulai dengan ilmu lebih dahulu, baru amal. Jadi harus ilmu lebih dahulu, kemudian baru beramal. Ikhwan fil din, azakumullah. Kita akan bahas tentang masalah waktu. Tentunya enggak semua kita akan bahas yang terdapat dalam buku ini. Tapi ada beberapa poin yang perlu kita bahas, yang mudah-mudahan bermanfaat. Hadis yang tadi saya bawakan tentang masalah wajibnya kita meluangkan waktu kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saya bawakan di buku ini, nanti bisa antum lihat. Dan di sini saya sebutkan tentang bab yang kedua, bagaimana kita menggunakan waktu kita supaya waktu kita betul-betul efisien. Saya sebutkan di sini pertama kegiatan yang bermanfaat. Kita cari kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Dan saya bawakan hadis yang tadi saya bawakan tadi. Antum lihat itu di halaman 26. Firman Allah Ta'ala tentang harusnya kita meluangkan waktu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyibukkan diri dengan ibadah kepada Allah. Jadi kegiatan-kegiatan yang bermanfaat banyak saya sebutkan di sini. Mentauhidkan Allah, menuntut ilmu syar'i, mengerjakan sholat yang wajib, mengerjakan sholat yang sunnah, berpuasa, mengeluarkan zakat, haji ke Baitullah, mengerjakan umrah, berzikir, membaca Al-Quran, dan banyak lagi yang lain. Berbakti kepada kedua orang tua. Nanti antum bisa lihat dan antum bisa baca apa aja kegiatan yang bermanfaat di sini, poin-poinnya. Kemudian saya bawakan juga di sini tentang masalah waktu yang dibuang, maksudnya waktu yang terbuang yang dilakukan oleh sebagian besar kaum muslimin. Yang tadi saya kasih mukadimah, orang awamnya, pelajarnya, bahkan juga para dai. Jadi waktu yang terbuang itu banyak. Antum bisa lihat ya. Di bab yang ketiga. Nanti saya akan bacakan kepada antum tentang hal-hal yang dapat membantu dalam menggunakan waktu. Itu nanti saya akan bacakan kepada antum. Adapun tentang ini kita baca sedikit aja tentang fenomena penyanyian waktu yang dilakukan oleh kaum muslimin. Antum bisa lihat itu. Jadi ada orang yang sibuk tiap hari baca koran, mengikuti berita di internet. Kemudian juga banyak bicara, banyak ngobrol, menggunakan HP, SMS dan yang lain, banyak sekali yang digunakan yang tidak bermanfaat. Kemudian juga main game, mendengarkan musik, lagu yang jelas haram hukumnya dalam Islam, jalan-jalan, kemudian juga membaca buku yang enggak bermanfaat, banyak melakukan angan-angan kosong, menonton televisi, sinetron, pertandingan bola, dan yang lainnya. Kemudian banyak sibuk dengan hal-hal yang baru, mengikuti berita-berita politik, habis waktu juga buat kerja, dagang, tugas. Kerja, dagang, tugas wajib. Wajib kita mencari nafkah. Tapi banyak kaum muslimin habis waktunya untuk itu. Ya kerja 8 jam, tapi habisnya 12 jam, 14 jam. Ada yang 20 jam. Bahkan sudah kerja 8 jam masih nambah lagi dengan lembur. Habis waktunya. Dagang dari pagi sampai sore. Belum lagi tugas setiap pekan tugas. Dan yang lainnya. Banyak waktu-waktu yang terbuang yang orang gak sadar. Termasuk juga disini begadang. Nah sebab apa? Sebab-sebab waktu yang terbuang di antara sebabnya. Untuk melihat di bab yang keempat. Lemahnya iman. Makanya kita harus berusaha bagaimana menguatkan iman kita. Kuatnya iman itu dengan kita menuntut ilmu syar'i. Kuatnya iman kita dengan melakukan amal-amal saleh. Karena iman itu akan bertambah dengan ketaatan kepada Allah, dan iman itu akan berkurang dengan sebab perbuatan dosa dan maksiat. Iman itu akan bertambah dengan melakukan amal-amal saleh, dan iman itu akan berkurang dengan perbuatan dosa dan maksiat. Kemudian yang kedua, panjang angan-angan. Banyak waktu terbuang karena panjang angan-angan. Dan manusia, angan-angannya panjang. Keinginannya luar biasa manusia. Cita-citanya banyak sekali. Tapi ajalnya membatasi dia. Ajalnya membatasi dia. Karena manusia punya keterbatasan. Tapi manusia ini panjang angan-angan karena tertipu dengan apa? Dengan dunia. Tertipu dengan dunia. Sedangkan Allah ingatkan kita jangan sampai kita tertipu dengan dunia. Di sini juga saya sebutkan cinta dunia nanti. Kemudian tidak tahu tentang pentingnya waktu. Enggak tahu tentang pentingnya waktu. Nanti saya akan jelaskan tentang pentingnya waktu, saya akan jelaskan. Kemudian lemahnya keinginan, tidak punya semangat. Ini juga membuat dia membuang-buang waktu. Kemudian juga ada contoh yang tidak baik dari orang lain. Kemudian pendidikan yang salah sejak kecil, banyak membuang-buang waktu. Kemudian tidak tahu cara bagaimana mengatur waktu. Kemudian yang ketujuh, cinta dunia. Cinta dunia. Ini yang menghabiskan waktunya manusia, cinta kepada dunia. Ini yang banyak habis waktu manusia ini. Cinta kepada dunia. Makanya Nabi bersabda SAW, antum lihat hadisnya di halaman 79, "Man kanati dunya hammahu farraqallahu 'alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi wa lam ya'ti minad dunya illa ma kutiba lah. Wa man kanatil akhiratu niyyatahu jama'a Allahu lahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu dunya wa hiya raghimah." Kata Rasulullah SAW, barang siapa tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya, dan ia mendapat dunia menurut apa yang telah ditetapkan baginya. Dan barang siapa yang niat tujuan hidupnya adalah negeri akhirat, Allah akan mengumpulkan urusannya, menjadikan kekayaan di hatinya, dan dunia akan datang dalam keadaan hina. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Baihaqi dan yang lainnya dari sahabat Zaid bin Thabit. Ya, Nabi SAW menyebutkan di sini, barang siapa yang tujuan hidupnya untuk dunia, Allah cerai-beraikan urusannya. Semua urusannya enggak ada yang beres. Semua berantakan urusannya. Kemudian Allah jadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya. Jadi dia meskipun sudah kaya raya, tetap dia merasa fakir. Tetap dia merasa gak cukup dengan apa yang Allah berikan. Terus dia kejar dunia ini. Dan dia akan mendapatkan apa yang Allah sudah tetapkan. Meskipun dia kerja dari pagi sampai malam, malam sampai pagi, ya segitu rezekinya yang didapat. Apa yang Allah sudah takdirkan. Dan barang siapa yang tujuan hidupnya akhirat, maka Allah akan mengumpulkan urusannya. Disatukan hatinya, tujuannya akhirat. Dan dimudahkan urusannya oleh Allah Ta'ala. Kemudian Allah jadikan kekayaan di hatinya. Dia merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Cukup dengan apa yang Allah berikan. Tidak tamak kepada dunia. Cukup dengan apa yang ada. Dan dunia akan datang dalam keadaan hina. Para ulama salaf itu, mereka cukup dengan apa yang Allah berikan. Cukup. Bahkan mereka pun dikasih harta oleh penguasa, sebagian mereka tolak. Bagian dari ulama ditolak. Tetap berusaha bagaimana orang memberikan harta kepada dia. Karena orang yang bertakwa kepada Allah, itu dibukakan jalan oleh Allah. Dan diberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takwa kepada Allah, diberikan jalan keluar oleh Allah. Diberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Para ulama diberikan rezeki oleh Allah. Tapi mereka, jadi dunia itu datang dalam keadaan hina. Mereka ada yang mereka terima, ada yang mereka enggak terima. Mereka cukup dengan apa yang ada yang Allah berikan kepada dia. Cukup. Dan itu nikmat bagi dia. Contoh kita siapa? Rasulullah SAW. Antum ya Rasulullah. Ketika beliau bangun tidur, terlihat bekas itu. Dari bekas tidurnya. Kalau kita tidur di tikar, kelihatan itu bekasnya. Di mukanya. Umar melihat. Umar radhiyallahu melihat Rasulullah. Ya Rasulullah. Menangis Umar. Persia dan Romawi luar biasa mereka. Kerajaannya. Sedangkan engkau dalam kondisi seperti ini. Kata Rasulullah SAW kepada Umar, ya Umar, tilka ummatun ujjilat tayyibatun fil hayati dunia. Mereka satu umat yang disegerakan kebaikan dunia. Sampai Nabi juga mengatakan kepada Umar, ini hadis sahih dari Bukhari, lahumud dunia walal akhirah. Wahai Umar, bagi mereka dunia, bagi kita akhirat. Ya, orang yang beriman, yang dicari itu akhirat, bukan dunia. Bagi orang yang beriman, yang dicari itu akhirat, bukan dunia. Tujuan hidup kita adalah akhirat, bukan dunia. Makanya orang bodoh, orang yang hidup untuk mencari dunia, habis waktunya untuk dunia. Kalau sekedar dia mencari nafkah buat istrinya, buat anaknya, buat orang tuanya, buat kehidupan, melakukan amal-amal saleh, enggak ada masalah. Tapi habis waktu dia buat dunia, rugi orang seperti itu. Dari pagi sampai siang, siang sampai malam, terus seperti itu. Dilupakan waktunya dia untuk berbakti pada orang tua, ditinggalkan. Baca Quran, ditinggalkan. Sholat berjamaah, ditinggalkan. Baca buku yang bermanfaat, ditinggalkan. Kewajiban kepada istri, anak yang ditinggalkan. Karena mengejar dunia, rugi yang seperti itu. Tujuan hidup orang yang beriman adalah akhirat. Itu ingat, akhirat. Ini rahmat yang Allah berikan ke muka bumi seluruhnya ini semuanya. Cuma satu rahmat. Yang 99 di mana? Di sorga. Makanya orang bodoh, kata Ibnu Qayyim, orang yang mencari dunia, dia cinta kepada dunia, adalah orang yang idiot. Akalnya tidak waras. Satu, Allah sudah berikan semuanya ini, satu rahmat. Semuanya, muslim, kafir. Orang yang beriman, orang yang fasik, orang munafik, penjahat, dikasih rezeki Allah. Semuanya, satu rahmat Allah turunkan ke muka bumi ini. Yang 99 rahmat, Allah simpan di sorga. Mestinya orang yang beriman mencari yang 99, bukan yang satu. Yang 99. Tapi yang satu gak boleh dilupakan. Karena Allah berfirman, wabtaghi fi ma ataqallahu daral akhirah, wala tansa nasibaka minad dunya. Dalam kamu cari apa yang Allah sediakan kepada kamu di akhirat, tapi jangan lupakan dunia. Kehidupan kamu di dunia, kita hidup di dunia. Jangan lupakan. Sekedar aja. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan kepada Umar demikian. Sampai Rasul juga mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Mali wa dunya, ana wa dunya karaqibin istadhalla tahta syajaratin, thumma raha wa tarakaha." Ada apa aku dengan dunia ini? Ada enggak keinginan aku dengan dunia ini, kata Rasulullah. Aku dengan dunia seperti orang yang mengendari kendaraan kemudian berteduh di bawah pohon. Kemudian aku tinggalkan. Orang berteduh di bawah pohon, paling cuma setengah jam, satu jam, setengah hari, gak mungkin sampai berhari-hari. apalagi sampai bertahun-tahun. Enggak mungkin. Kita hidup di dunia ini menurut kehidupan akhirat, kita hidup dalam Al-Qur'an disebutkan kita hidup berapa hari? Setengah hari atau satu hari? Setengah hari atau satu hari kita hidup ini. Tapi orang mengejar dunia habis waktunya untuk mengejar dunia ini. Nabi mengatakan bahwa aku hidup dengan dunia, hidup di dunia ini seperti orang yang mengendari kendaraan berteduh di bawah pohon, ditinggalkan. Karena kita semua sedang berjalan menuju akhirat. Dan umur kita setiap hari berkurang. Setiap hari kita berkurang umur kita. Dan kita akan ditanyakan tentang apa yang kita lakukan. Maka jangan kita disibukkan dengan dunia. Tapi manusia, manusia itu sangat rakus kepada dunia. Manusia sangat rakus kepada dunia. Bahkan Allah menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa manusia ini tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian ini sangat cinta kepada harta luar biasa. Cinta kepada harta. Sangat tamak. Bahkan Nabi menyebutkan kita ini dibandingkan dengan serigala, ya, masih lebih galak manusia, masih serakah manusia. Antum baca hadisnya di halaman 81. Nabi bersabda SAW, "Madzibani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'i 'ala al-mali wa syarafi dinihi." Dua serigala yang lapar yang dilepas di tengah kumpulan kambing tidak lebih merusak dibandingkan dengan sifat rakus manusia terhadap harta dan kedudukan yang sangat merusak agamanya. Di manusia sangat rakus, agamanya rusak. Orang kalau sudah rakus pada dunia, habis waktunya. Semua yang ada waktu dan pikirannya, hatinya dipikirkan buat dunia sudah. Waktunya, hatinya, pikirannya, tenaganya, semuanya untuk dunia. Rusak sudah agamanya. Lebih rakus daripada serigala. Serigala yang dilepas di tengah kumpulan kambing dengan manusia, itu lebih rakus manusia daripada serigala. Ini sabda Rasulullah SAW. Dan sahih riwayat Tirmidzi, Ahmad, Darimi, Ibnu Hibban, dan yang lainnya. Dan di sini, Rasulullah mengabarkan bahwa ketamakan manusia terhadap harta dan jabatan pasti akan merusak agamanya. Ketamakan manusia kepada harta dan kepemimpinan akan membawa kepada kezaliman, kebohongan, dan perbuatan keji. Bahkan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Dia menghalalkan segala cara. Makanya, ikhwan fiddin, jazakumullah, kita hati-hati. Dunia ini menipu manusia. Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran, antum lihat surah Al-Imran, di sini saya bawakan, di ayat 185. Ibnu Qayyim sudah menjelaskan bahwa bentuk penyanyian yang terbesar yang banyak dilakukan manusia yaitu dua. Untuk melihat di halaman 84. Bentuk penyanyian yang terbesar yang banyak dilakukan manusia yaitu dua. Dan keduanya merupakan pokok segala penyanyian. Yang pertama, menyanyikan hati. Yang kedua, menyanyikan waktu. Banyak manusia yang menyanyikan hatinya dengan mengutamakan dunia atas akhirat. Padahal dunia lebih jelek daripada bangkai kambing. Bahkan dunia di sisi Allah tidak sebanding dengan sayap nyamuk. Dan dunia ini kehidupan yang menipu. Allah berfirman dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 185, "Kullu nafsin dha'iqatul maut, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziya 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz." وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ. Setiap jiwa pasti akan mati. Dan akan disemurakan ganjaran kalian nanti pada hari kiamat. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke sorga, maka adalah orang sukses. Dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kehidupan yang menipu. Antum lihat di sini, Allah sebutkan dalam ayat ini empat. Yang pertama, كُلُّ نَفْسٍ دَائِقَةُ الْمَوْتِ. Setiap jiwa pasti akan mati. Artinya kita semua pasti akan mati. Dan kita semua pasti akan kembali kepada Allah. Pasti. Makanya Nabi suruh mengingat kematian. Bahkan disuruh memperbanyak mengingat kematian. Akthiru dzikra hadzimil ladzat. Hendaklah kalian memperbanyak mengingat kematian. Kalau kita ingat kepada kematian, kita enggak akan tamak kepada dunia. Kalau kita ingat kepada kematian, kita akan betul-betul menggunakan waktu kita sebaik-baiknya untuk melakukan amal-amal soleh. Dengan kita ingat kematian, kita akan berlomba-lomba untuk melakukan amal-amal soleh. Dengan ingat mati, kita akan mempersiapkan bekal untuk akhirat. Dengan ingat mati, kita tidak akan hasad kepada orang. Dengan ingat mati, kita tidak akan terlalu senang dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Dengan kita ingat mati, kita enggak akan terlalu bersedih dengan apa yang luput dari kita. Dengan kita ingat mati, kita akan berusaha untuk menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Dengan ingat mati, kita akan takut kepada Allah Taala. Dengan ingat mati, kita banyak bertakwa. Kita akan terus bertakwa kepada Allah. Dengan ingat mati, kita akan terlalu merasa diawasi oleh Allah. Banyak manfaatnya dengan ingat mati. Maka Allah ingatkan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu yang pertama. Yang kedua, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya disempurnakan ganjaran kalian nanti pada hari kiamat. Artinya kita akan disempurnakan ganjaran pada hari kiamat. Kita melakukan amal-amal soleh yang kita harap ganjarannya di akhirat. Sama dengan orang berbuat dosa maksiat, ya, disempurnakan nanti di akhirat. Dari perbuatan kezaliman mereka, durhaka mereka kepada orang tuanya, di dunia dikasih hukuman, tapi di akhirat lebih daripada itu nanti. Orang berbuat kebajikan juga demikian. Di dunia tetap dapat ganjaran, tapi di akhirat akan dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Maka yang kita cari akhirat, bukan dunia. Yang kita cari akhirat. Ketika kita berbuat kebajikan, kita harapkan di akhirat ganjarannya, bukan dunia. Dunia pasti dikasih oleh Allah Ta'ala. Atau orang kafir berbuat kebajikan, tetap dibalas di dunia ini. Tapi di akhirat gak dapat apa-apa. Orang kafir berbuat kebajikan, kebaikan, menolong fakir miskin, membantu orang-orang yang susah, dibalas di dunia oleh Allah. Kebaikan. Tapi di akhirat gak dapat apa-apa. Karena apa? Karena dia kafir. Mati dalam keadaan kafir, tempatnya tinggalnya neraka selama-lamanya. Kemudian yang ketiga, yaitu faman zuhzi 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke sorga, maka dia sukses. Jadi ukuran sukses itu bukan dunia. Ukuran sukses akhirat. Kalau kita mau lihat orang-orang sukses, yang pertama para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Yang kedua nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga para sahabat radhiyallahu majma'in, mereka lah orang yang sukses. Jadi kalau mau lihat orang-orang yang sukses, mereka. Karena mereka semua dijamin dengan apa? Dengan sorga. Para sahabat semuanya dijamin dengan sorga. Wa kullan wa'adallahu al-husna. Semua para sahabat kami jamin dengan husna, dengan kebaikan. Maksudnya dengan sorga. Semuanya. Dijamin dengan sorga. Dijamin dengan sorga mereka. Jadi meskipun mereka hidupnya pas-pasan, fakir, tapi jaminannya sorga. Kalau kita diberikan kekayaan, kita bersyukur kepada Allah. Tetap kita berlindung dari kefakiran. Nabi berlindung dari kefakiran. Cuma kalau kita memang dikasih fakir, kita sudah berusaha untuk lebih baik keadaan. Tetap demikian, sabar dengan apa yang Allah berikan. Tapi Nabi berlindung SAW dari kefakiran. Tapi kita hidup merasa puas dengan apa yang ada. Kalau kita diberikan kekayaan, kita bersyukur kepada Allah dengan kekayaan itu. Bukan berarti enggak boleh kita kaya, boleh. Tapi betul-betul kita gunakan kekayaan itu untuk taat kepada Allah. Untuk taat kepada Allah. Untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Tapi kita kembali bahwa orang yang sukses itu yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke surga. Cuma kita lihat orang sukses itu orang kaya, orang punya jabatan, punya kedudukan, punya rumah besar, punya mobil banyak. Ukuran manusia demikian. Yang dikatakan orang sukses. Punya gelar banyak. Bukan itu. Sukses yang hakiki, sukses yang abadi, apabila manusia dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke sorga, itu orang sukses. Kemudian yang keempat, Allah ingatkan dalam ayat ini, وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورُ. Dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kehidupan yang menipu. Di dunia ini kehidupan yang menipu. Jadi kita jangan tertipu dengan dunia. Allah sudah ingatkan. Sudah banyak orang tertipu dengan dunia. Karena dunia ini indah. Hijau. Menarik hati manusia. Tapi menyesatkan dunia ini. Dan dunia ini dilaknat oleh Allah Ta'ala. Dunia ini dilaknat oleh Allah. Kata Nabi, Ala inna dunya mal'unatun. Mal'unun ma fiha illa dzikrullah. Wa ma walah. wa aliman wa muta'alliman. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang hasan yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Majah. Kata Nabi sallam bahwa dunia dilaknat oleh Allah. Dilaknat. Dan dilaknat apa yang di dalamnya kecuali empat yang tidak dilaknat. Yang terhindar dari laknat Allah empat. Yaitu orang-orang yang berzikir kepada Allah sesuai dengan sunnah. Yang kedua, orang yang melaksanakan apa-apa yang dicintai oleh Allah. Yang ketiga, orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Yang keempat, orang-orang yang belajar di atas jalan keselamatan. Empat, dunia ini dilaknat oleh Allah, dilaknat apa yang dalamnya kecuali empat yang terhindar dari laknat Allah. Yang terhindar dari laknat Allah empat. Yang pertama, orang-orang yang berzikir sesuai dengan sunnah Nabi. Yang kedua, orang-orang yang melaksanakan apa yang diwajibkan, yang dicintai oleh Allah. Yang ketiga, orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Dan yang keempat, yaitu orang-orang yang belajar di atas jalan keselamatan. Makanya kita jangan tertipu dengan dunia. Dan dunia ini dengan seisinya semuanya ini, gak ada harganya di sisi Allah. Gak ada harganya. Meskipun seberat sayap nyamuk gak ada harganya. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Lau kanat dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syarbata ma'in." Antum lihat hadisnya di halaman 85. Seandainya dunia ini berharga di sisi Allah seberat sayap nyamuk, maka Allah enggak akan memberikan kepada orang kafir meskipun hanya setetes air. Jadi dunia ini enggak ada harganya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Ibnu Majah dari Sahal bin Sa'ad. Dan dunia ini kata Nabi SAW lebih jelek daripada bangkai kambing. Makanya ikhwan fiddin, azakumullah, kita jangan tertipu dengan dunia. Tujuan hidup kita akhirat. Maka betul-betul kita gunakan waktu kita sebaik-baiknya. Sekarang bagaimana kita yang apa hal-hal yang dapat membantu dalam menggunakan waktu kita? Tolong antum perhatikan. Saya akan bahas ini, karena ini yang kita akan jadi bahasan kita sekarang ini. Dan saya minta tolong kepada semua yang hadir, perhatian, jangan ada yang tidur. Dan seluruh panitia juga tolong dengarkan, seluruh panitia, yang laki maupun yang akhwat, jangan disibukkan dengan yang lain. Ya tolong dengarkan baik-baik, supaya antum manfaat, antum datang dari pagi untuk mengambil manfaat ilmu. Sekarang antum sibuk sampai sini, atau tidur, rugi. Betul-betul kita serius. Jadi jangan sambilan. Seperti orang dengarkan radio atau TV sambilan, gak bakal dapat ilmu. Hatta 10 tahun didengarkan, gak dapat ilmu. Karena sambilan. Nah antum alhamdulillah datang ke tempat ini, antum mau ngaji, antum pegang bukunya, antum perhatikan supaya dapat manfaat. Jangan waktu kita terbuang dengan sia-sia. Jangan. Antum sudah betul-betul jalan dari tempat yang jauh untuk datang ke tempat ini, jangan sampai rugi. Kita harus bermanfaat. Setiap hari apa yang kita lakukan harus bermanfaat. Harus bermanfaat. Jangan sampai terbuang. Yang pertama, hal-hal yang dapat membantu dalam mengefisienkan waktu. Bab yang kelima, antum lihat. Yang pertama, sadar akan pentingnya waktu. Jadi betul-betul kita harus sadar bahwa waktu ini sangat penting. Karena kita tinggal di dunia cuma sebentar. Qala kam labithtum fil ardi ada sinin. Qalu labithna yawman aw ba'da yawmin fas'alil 'adin. Allah berfirman, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi? Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Maka tanyakanlah kepada mereka yang menghitung. Jadi kita meskipun hidup 50 tahun, 60 tahun, 100 tahun, tetap aja kita setengah hari di muka bumi ini. Dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang abadi. Imam Ibn Mujahid berkata, sepatutnya bagi manusia mengetahui kemuliaan waktu dan kadar waktunya. Jangan ia sia-siakan waktunya walaupun hanya satu menit tanpa ada ketaatan kepada Allah. Perhatikan, meskipun satu menit harus manfaat waktu kita. Ini beliau bawakan dalam kitabnya Saidul Khatir. Semua umur kita akan ditanya oleh Allah. Semuanya. Waktu kita akan ditanya oleh Allah Taala. Maka kita harus sadar tentang pentingnya waktu. Ibnu Jauzi berkata seperti ini, betul-betul dia gunakan waktunya. Ibnu Jauzi mengatakan seperti ini, itu betul-betul gunakan waktunya. Beliau masih muda, itu sudah baca kitab 20 ribu jilid kitab. Masih muda. yang mungkin masih umur 20 tahunan lah, itu sudah baca 20 ribu jilid kitab. Beliau sebutkan dalam kitabnya Sayyidul Khatir. Dan saya bawakan di buku ini juga. Di awal-awal. Jadi Ibnu Jauzi sudah baca. Dan kitab dulu belum seperti sekarang. Kalau sekarang sudah rapi cetakannya. Bagus. Kalau dulu tulisan tangan. Makhtutot. Sudah dibaca 20 ribu jilid kitab. Nah, antum sudah berapa jilid baca kitab? Ya da'i-da'inya udah berapa jilid baca kitab. Sekarang yang jadi musibah, orang baru baca satu jilid kitab udah ceramah kemana-mana. Ya, baru baca kitab bahasa Indonesia, satu buku udah ceramah kemana-mana. Ya harus baca kitab-kitab para ulama. Dari satu kitab ke kitab. Ini 20 ribu jilid kitab. Jadi antum betul-betul gunakan waktu itu yang bermanfaat. Jadi kitab belum seperti ini. Ini kalau kitab seperti ini. Ini kan, ini kitab ini rapi sudah cetakannya. Kalau dulu belum. Ya. Ini saya bawakan di sini kitab Ad-Dawa. Ibnu Qayyim membahas di sini dalam kitabnya Ad-Dawa bahwa banyak orang yang umurnya atau waktunya sia-sia disebabkan karena perbuatan dosa dan maksiat. Dosa dan maksiat punya pengaruh. Arti waktunya enggak barokah dan umurnya tidak barokah. Maka kita melihat banyak orang yang umur 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, enggak barokah. Enggak ada amal yang dilakukan oleh dia. Karena apa? Karena memang banyak dosa dan maksiat yang dilakukan. Waktunya untuk berbuat dosa dan maksiat. Enggak ada barokahnya. Makanya kita jangan seperti orang-orang kafir. Orang kafir disibukkan dengan dunia. Disibukkan dengan angan-angan yang kosong. Kita disuruh untuk meninggalkan mereka. Allah berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 3, Dharhum. Ya'kulu yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. Biarkan mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang, dilalaikan oleh angan-angan yang kosong. Mereka kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya. Al-Hijr ayat 3. Kemudian juga orang-orang kafir yang mereka mati, mereka ingin kembali ke dunia, semuanya ingin melakukan amal-amal soleh. Begitu juga orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat seperti itu. Sudah gak bisa lagi. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 ayat 100. Hatta idza jadahumul mautu qala rabbi irji'un. La'alli a'malu salihan fima tarakt. Kalla inna kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'atsun. Demikianlah keadaan orang-orang kafir. Hingga apabila datang kematian kepada seorang dari mereka, ia berkata, wahai Rabbku, kembalikan aku ke dunia agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, sungguh itulah dalih yang diucapkan saja. Dan di depan mereka ada barzah sampai pada hari mereka dibangkitkan. Surah Al-Mu'minun ayat 99 ayat 100. Kemudian, ikhwan fiddin, azakumullah, Nabi SAW mengingatkan kepada kita tentang banyak waktu yang disia-siakan oleh manusia. Kata Nabi SAW, ni'matani maghbunun fihima kathiru minan nas as-sihhatu wal farag. Kata Nabi SAW, ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengan dua nikmat itu. Waktu sehat dan waktu luang. Hadisnya sahih untuk melihat di halaman 89, halaman 90. Dua nikmat yang manusia banyak tertipu dengannya, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Hadis ini sahih riwayat Bukhari, Tirmizi, Ibnu Majah, Ahmad, Darimi dan yang lainnya dari sahabat Ibnu Abbas. Di sini dua. Ya, banyak manusia tertipu dengan dua nikmat, sehat, waktu luang. Ketika sehat mestinya dia ibadah kepada Allah, gunakan waktu yang terbaik, dia enggak gunakan. Begitu juga di saat waktu luang, dia enggak gunakan waktunya untuk ibadah kepada Allah, untuk nuntut ilmu, untuk melakukan amal-amal soleh, disibukkan dengan yang lain. Padahal kalau terkumpul ini, nikmat. Sebab ada juga orang yang sehat, tapi waktunya enggak luang, sibuk dia. Dengan hal-hal yang macam-macam, dengan dunia, dengan kerjaan, dan yang lainnya. Ada yang dikasih waktu luang oleh Allah, tapi dia tidak sehat. Sakit dia. Makanya nikmat, kalau kita diberikan waktu sehat dan waktu luang. Kata Ibnu Jauzi, seorang bisa saja dia sehat, tapi ia tidak memiliki waktu yang luang. Karena sibuk dengan pekerjaannya. Atau ia memiliki waktu luang tapi tidak sehat. Jika keduanya berkumpul sehat dan waktu luang, lalu ia bermalas-malasan untuk melakukan ketaatan, maka ia adalah orang yang tertipu. Dunia adalah ladang akhirat. Di dalamnya ada perniagaan yang jelas keuntungannya di akhirat. Siapa yang menggunakan waktu luang dan sehatnya untuk taat kepada Allah, maka ialah orang yang sukses. Tapi siapa yang menggunakan waktunya dalam maksiat kepada Allah, maka ia adalah orang yang tertipu. Karena setelah waktu luang akan datang kesibukan, setelah sehat datang sakit. Dan masih banyak lagi penjelasan yang lain dibawakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar sekolah dalam kitabnya Fathul Bari ketika memberikan syarah hadis ini. Kemudian juga Nabi SAW mengingatkan kepada kita bahwa kita hidup dunia ini jadi orang asing atau orang yang dalam perjalanan. Antum lihat hadisnya. Di halaman 92. Halaman 92 hadisnya. Nabi bersabda SAW, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin wa'udda nafsaka min ahlil kubur. Wa kana Ibnu Umar yaqul idza amsayta fala tantadhir as-sabah wa idza asbahta fala tantadhir al-masa' wa khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik. Kata Rasulullah SAW, jadilah kamu dunia seperti orang asing atau orang yang dalam perjalanan, dan hitunglah dirimu termasuk orang yang pasti menjadi penghuni kubur. Dan Ibnu Umar berkata, apabila engkau berada pada waktu sore, jangan tunggu waktu pagi. Kalau engkau berada waktu pagi, jangan tunggu waktu sore. Gunakan sehatmu sebelum sakitmu. Gunakan hidupmu sebelum matimu. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari, Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Abdullah Ibnu Mubarak dalam kitabnya Az-Zuhud, Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, Abu Nu'aim dalam kitabnya Hilyatul Awliya, Al-Baghawi dalam Syarah Sunnah. Dan hadis ini sahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah di juz yang ketiga. Kalimat wa'udda nafsaka min al-kubur ini enggak ada dalam riwayat Bukhari. Kalimat wa'udda nafsaka min ahlul kubur enggak ada dalam riwayat Bukhari. Tapi riwayat yang lain ada. Anda perhatikan di sini. Nabi SAW berwasiat kepada Ibnu Umar. Dan juga buat kita. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin wa'udda nafsaka min ahlul kubur. Jadi kamu dunia seperti orang asing atau orang yang dalam perjalanan, dan anggaplah dirimu atau pastikan dirimu termasuk orang yang pasti menjadi penghuni kubur. Anda perhatikan sini. Nabi pertama SAW menyebutkan suruh kita menjadi orang asing. Orang asing itu dia gak akan merasa tetap di negeri orang. Nah, antum punya saudara atau family tinggal di luar negeri. Ya. Dia orang asing di sana. Tetap aja dia punya orang tua di sini, istri di sini, anak di sini. Tetap pikirannya ingin kembali. Dia gak akan tenang tinggal di luar negeri itu. Karena dia sebagai orang asing. Tetap dia rindu ingin kembali. Kembali kemana? Kembali kepada keluarganya, kembali kepada tanah airnya. Ini orang asing. Dia gak merasa tetap tinggal di negeri asing itu. Antum bisa tanya dia, antum punya saudara atau family tinggal di luar negeri. Dia kerja atau tugas, sedangkan keluarganya di sini. Mesti dia gak akan merasa tenang. Mesti ingin kembali ke tanah air. Kita pun demikian nih, di muka bumi ini. Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya di mana? Saya ulangi pertanyaan. Jangan tidur. Perhatikan. Melek ya. Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalatu wassalam dengan kedua tangannya. Di mana? Dengan kedua tangan Allah ciptakan Adam. Di mana Allah ciptakan? Di sorga. Kemudian karena perbuatan dosa Adam yang Allah sudah ampunkan dosanya, maka Allah turunkan Adam dan juga Iblis ke muka bumi ini. Dia di muka bumi ini sebagai orang asing. Manusia di muka bumi ini sebagai orang asing. Tetap dia rindu akan kembali kemana? Ke sorga. Orang yang beriman rindu akan kembali ke sorga. Maka kata Nabi, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Dalam kamu di dunia seperti orang asing. Kita orang asing di muka bumi ini. Karena diciptakan oleh Allah Adam itu di sorga. Dan kita harus kembali ke sorga. Orang yang beriman kembali ke sorga. Makanya kita perbanyak amal soleh. Perbanyak amal soleh. Untuk bisa dapat masuk dalam sorga. Dan kita bisa masuk sorga dengan rahmat Allah yang sangat luas. Awabiru sabil yang kedua. Atau orang yang dalam perjalanan. Kita ini semua sedang berjalan. Seperti musafir. Orang musafir, orang dalam perjalanan. Ini kita lihat di zaman Nabi SAW, musafir itu. Dia mengendarai onta atau kuda atau keledai. Terus berjalan dia. Sampai menuju ke negeri yang dia tuju. Istirahat sebentar, jalan lagi. Istirahat sebentar, jalan lagi. Terus seperti itu. Sampai ke negeri yang dituju. Kita pun demikian. Kita ini sedang safar menuju akhirat. Kita ini sedang safar menuju akhirat. Kita ini dalam perjalanan. Kita ibnu sabil di muka bumi ini. Berjalan menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak lama kita. Seperti Nabi contohkan tadi. Mali wali dunia, ana wad dunia karakibin istadhalla tahta sajaratin thumma raha wa tarakaha. Aku enggak ada keinginan dengan dunia ini. Aku dengan dunia seperti orang yang sedang mengendarai kendaraan. Kemudian istirahat di mana? Di bawah pohon. Kemudian aku tinggalkan. Itu perumpamaan Nabi SAW dengan dunia ini. Kita seperti Ibnu Sabil, orang yang dalam perjalanan. Kita musafir, sedang menuju kepada Allah. Makanya segera kita menuju kepada Allah. Maka Allah menyebutkan dalam Al-Quran, Fafirru ilallah. Inni lakum minhu nadhirum mubin. Dalam kalian lari semuanya menuju kepada Allah. Aku sebagai pemberi peringatan kepada kalian. Yang jelas memberikan peringatan. Disuruh kita lari menuju kepada Allah Taala. Jadi kita ini menempatkan diri kita sebagai musafir yang tidak pernah mukim di satu tempat. Berjalan terus. Dan terhenti nanti perjalanan ini pada kematian. Kita pasti akan mati, pasti sudah. Apakah umur 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, pasti mati, pasti sudah. Menuju kepada Allah. Makanya kita harus sibuk dengan apa? Dengan mengumpulkan bekal. Berarti bekal yang kita bawa, yang paling penting adalah takwa kepada Allah. Melakukan amal-amal soleh. Orang yang dalam perjalanan, musafir, apa semua yang di rumahnya dibawa? Enggak. Tempat tidurnya umpamanya, kulkas, kompor, kan enggak semua dibawa. Enggak muat itu. Di ontaknya enggak muat semua dibawa. Sekedarnya aja. Kita pun demikian, kita menuju kepada Allah, kita harus mempersiapkan bekal. Dan sebaik bekal kata Allah, fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulul albab. Berbekallah kalian karena sebaik bekal takwa. Takwa. Dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah dan juga menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Kemudian Nabi juga bersabda sallallahu alaihi wasallam di hadis itu, wa'udda nafsaka min ahlul kubur, dan hitunglah dirimu termasuk orang yang pasti mati. Kita harus yakin bahwa kita ini pasti mati. Dan Nabi suruh kita untuk selalu ingat kepada apa? Mati. Akthiru dzikra hadzi min ladzat. Hendaklah kalian memperbanyak mengingat kematian. Hadis ini sahih riwayat Tirmidzi, Ahmad dan yang lainnya. Disuruh kita banyak ingat kematian. Maka Nabi menyebutkan, siapkan diri kamu termasuk orang yang pasti menjadi penghuni kubur. Kita ini pasti mati. Maka harus ingat bahwa kita pasti mati. Dan kita bisa bayangkan bagaimana orang yang mati itu. Ketika masuk di alam barzah. Akan ditanyakan tentang Rabbnya, tentang Nabinya, tentang agama Islam. Akan ditanya oleh Allah. Maka kita harus punya persiapan. Kemudian juga Nabi bersabda SAW. Untuk melihat hadisnya di halaman 94. Iqtanim khamsan qabla khamsin. Syababaka qabla haramika. Wasihataka qabla saqamika. Waghinaka qabla faqrika. Wafaragaka qabla syuglika. Wahayataka qabla mautika. Manfaatkan lima hal sebelum datangnya lima hal. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Waktu sehat sebelum datang waktu sakit. Kemudian masa cukup sebelum datang masa fakir. Yang keempat, waktu luang sebelum datang waktu sibuk. Yang kelima, hidup sebelum mati. Ini hadis sahih riwayat Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dari sahabat Ibnu Abbas. Masih muda, gunakan waktu untuk taat kepada Allah. Bukan masih muda, kesempatan masih muda untuk maksiat, tidak. Justru masih muda, gunakan untuk taat kepada Allah. Berlomba-lomba dalam ketaatan. Anda melihat para sahabat radhiyallahu majma'in. Masih muda mereka berlomba-lomba melakukan amal taat. Masih muda. Enggak digunakan waktunya buat yang sia-sia. Buat main-main, apalagi maksiat. Bahkan ketika terjadi perang Badar di antara sahabat, terjadi perang Uhud, yang masih muda, masih remaja, masih umur 10-12 tahun, udah siap mereka untuk perang. Ingin daftar mereka perang. Di kalang perang Uhud juga demikian mereka. Anda perhatikan. Berlomba-lomba mereka melakukan amal-amal soleh. Bahkan yang muda-muda itu melakukan yang wajib-wajib. Kalau nuntut ilmu mereka datang. Jadi gak ada bedanya. Kalau untuk ngaji itu yang tua dengan yang muda sama. Semuanya datang. Di majlisnya Rasulullah ada orang-orang yang tua, ada juga yang muda. Mereka datang. Dan mereka melakukan amal-amal soleh. Sampai Nabi memberikan nasihat kepada Ibnu Umar. Masih muda, masih remaja Ibnu Umar. Ketika Nabi melihat Ibnu Umar tidur di rumahnya Nabi SAW. Itu di rumahnya Hafsah, saudaranya, saudara kandungnya. Hafsah istri Nabi SAW, anaknya Umar bin Khattab. Nabi bangun, Hafsah juga bangun salat malam. Ibnu Umar tidak bangun. Kata Nabi SAW, ni'mar rajulu Abdullah law kana yusalli bil-lail. Sebaik-baik orang adalah Abdullah kalau seandainya dia sholat malam. Sejak dengar sabda itu, dia enggak tinggalkan sholat malam sampai akhir hayatnya. Terus, sholat malam hukumnya itu apa? Wajib, fardu, atau sunat? Hukumnya sholat malam, sunat. Ya, dikerjakan oleh Ibnu Umar sampai, kalau yang sunat dikerjakan, apalagi yang wajib. Maka Nabi banyak berwasiat kepada remaja. Nabi juga berkata kepada Abdullah bin Amr bin As, ya Abdullah, la takun mithla fulanin kana yaqumul layla fataraka qiyamal layli. Wahai Abdullah, jangan kamu seperti si fulan. Tadinya rajin sholat malam, sekarang ditinggalkan sholat malam. Karena apa? Sibuk dengan dunia. Ada yang tinggalkan sholat malam karena apa? Sibuk dengan dakwah. Gimana? Mestinya terus, sholat malam gak boleh tinggal. Nah, jangan seperti si fulan. Ini celaan atau pujian? Celaan. Jangan kamu seperti si fulan. Tadinya rajin sholat malam, kemudian tinggalkan sholat malam. Saya tanya kepada antum, sholat malam itu sunat atau wajib? Sunat. Kalau yang sunat dicela oleh Nabi SAW, ditinggalkan. Apalagi yang wajib. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah mengambil istinbat dari hadis ini. Hadis ini sahih, Bukhari Muslim. Riwayat Bukhari Muslim. Orang yang tadinya nuntut ilmu syar'i, belajar nuntut ilmu syar'i, ditinggalkan enggak nuntut ilmu lagi, maka dialah orang yang kufur nikmat. Itu istinbatnya Syekh dalam kitabnya Syarah Riyadhus Shalihin. Jadi orang yang tadi rajin nuntut ilmu syar'i kemudian tinggalkan enggak nuntut ilmu lagi, maka dialah orang yang kufur nikmat. Karena ilmu ini apa? Nikmat, bahkan nikmat yang paling besar ilmu ini ditinggalkan oleh dia. Enggak mau belajar lagi, enggak nuntut ilmu lagi. Ini orang yang kufur nikmat. Makanya anda perhatikan, para remaja itu zaman Nabi terus berlomba-lomba melakukan amal-amal saleh. Ya, jihad, bangun tengah malam, salat yang wajib, nuntut ilmu dan yang lainnya. Yang lain. Mereka berlomba-lomba. Enggak ada yang malas-malasan, enggak ada. Waktunya betul-betul berharga mereka. Nabi juga berwasiat kepada Ibnu Abbas yang masih remaja. Kata Nabi, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Apabila engkau minta, minta kepada Allah. Apabila engkau minta tolong kepada Allah. Banyak riwayatnya tentang masalah ini. Makanya ikhwan fillah, jazakumullah, gunakan waktu kita, sadar waktu kita ini sangat berharga dari semua yang ada ini. Jangan sampai kita rugi. Disebutkan oleh Al-Khalil bin Ahmad halaman 95, halaman 96. Yang wafat tahun 160 Hijriah, kata beliau, waktu itu terbagi menjadi tiga bagian. Pertama, waktu yang telah berlalu, maka enggak akan pernah kembali. Kedua, waktu yang sedang engkau alami, maka lihat bagaimana waktu itu berlalu dari kalian. Yang ketiga, waktu yang kau tunggu, bisa jadi engkau mendapatkannya, bisa jadi engkau tidak mendapatkannya. Makanya kesempatan yang ada sekarang ini, ya waktu kita sekarang ini. Jangan disibukkan dengan yang lain. Ya, antum sekarang di sini mau nuntut ilmu, belajar. Sudah, fokuskan waktu antum, hati antum untuk belajar. Jangan kita pikir nanti kita bisa dengar kasetnya. Udah enggak bisa. Enggak bisa. Ya panitia banyak itu. Kita sekarang sibuk jadi panitia. Kemudian nanti kita mau dengar, enggak bisa dengar. Dan tidak akan bisa dengar. Kenapa? Kesibukan teruskan berjalan waktu ini. Sekarang yang Allah kasih waktu ini, gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Jadi waktu yang ada, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, waktu yang terbaik yang kau gunakan, yang ada pada saat itu. Sekarang waktu yang ngaji, ya ngaji. Waktunya kita ke rumah orang tua, waktu orang tua kita gunakan sebaik. Bagaimana kita berbakti pada orang tua. Waktunya azan, kita jawab azan. Waktunya sholat, kita sholat. Waktunya bangun tengah malam, kita bangun tengah malam. Waktunya ada tamu, kita hormati tamu itu. Di mana waktu yang ada, kita gunakan sebaik-baiknya. Jangan dibuang-buang waktu itu. Jangan pikir, nanti juga bisa, kita bisa baca bukunya. Jangan. Gunakan kesempatan yang ada. Yang lalu gak akan kembali. Sekarang yang ada, bagaimana kita gunakan? Yang akan datang, belum tentu kita dapat. Mungkin kita pasti akan mati. Yang akan datang, belum tentu kita dapat. Pekan depan, nanti kita mau ngaji pekan depan umumnya. Belum tentu umur kita sampai pekan depan. Jadi jangan kita mengatakan nanti pekan depan. Atau bulan depan, belum tentu. Sekarang yang Allah berikan waktu kita, kita gunakan sebaik-baiknya. Sibukkan diri kita dengan apa yang ada yang sekarang ini, yang bermanfaat. Al-Imam Ibnu Jama'ah mengatakan, antum lihat di halaman 96. Hendaknya seorang penuntut ilmu bersegera memanfaatkan masa mudanya dan seluruh waktu dan umurnya untuk memperoleh ilmu. Jangan ia tergoyahkan dengan tipuan angan-angan kosong dan menunda-nunda, karena setiap jam dari umurnya akan berlalu dan tidak akan pernah kembali dan tidak akan dapat diganti. Waktu tidak akan pernah kembali dan tidak akan dapat diganti. Waktu itu. Saya lanjutkan. Kata Imam Ibnu Jauzi rahimahullah mengatakan, sudah seharusnya manusia mengetahui bahwa waktunya amat berharga dan sangat bernilai. Karena itulah tidak boleh menyia-nyiakan sedetik pun selain untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan diharuskan pula baginya mendahulukan yang paling utama dari yang utama, baik terkait dengan perkataan maupun perbuatan. Itu halaman 96-97. Ibnu Jauzi bawakan dalam kitabnya Sayyidul Khatir, di awal-awal di Sayyidul Khatir. Kemudian yang kedua, jadi hal-hal yang dapat membantu dalam mengefisienkan waktu kita, yang kedua, zuhud terhadap dunia. Arti zuhud itu, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu zuhud meninggalkan apa yang tidak bermanfaat di akhirat dan hatinya yakin serta percaya dengan apa yang ada di sisi Allah. Halaman 98, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, mana zuhud yang sesuai dengan syariat adalah meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat dan hatinya yakin serta percaya dengan apa yang ada di sisi Allah Azza wa Jal. Jadi kita harus zuhud. Yang enggak bermanfaat di akhirat tinggalkan. Jelas yang bermanfaat itu amal-amal saleh di akhirat. Perkataan yang baik, perbuatan yang baik, bersedekah, sholat, menolong orang yang susah, membantu orang-orang yang sulit, itu semua bermanfaat nanti di akhirat. Jadi kita melakukan apa yang bermanfaat, meninggal yang gak bermanfaat, perkataan yang gak bermanfaat, perbuatan yang gak bermanfaat, permainan, ini gak bermanfaat di akhirat nanti, tinggalkan. Apalagi yang dosa. Jadi zuhud itu melakukan apa-apa yang bermanfaat nanti di akhirat. Seperti orang mengumpulkan harta, disimpan hartanya. Bermanfaat atau tidak? Tidak bermanfaat. Kalau disedekahkan, dikeluarkan zakatnya, manfaat atau tidak? Manfaat, maka banyakkan sedekah. Bukan gak boleh dia nyimpan uang, tapi keluarkan zakatnya. Keluarkan sedekahnya. Kalau zakat sudah mencapai nisab dan haul. Tapi kalau sedekah tiap hari, mungkin sedekah itu lebih banyak daripada zakat. Sedekah. Setiap hari, karena setiap hari kita harus bersedekah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin yusbil ibadu fi illa malakan yanzilani." Fayaqulu duma Allah ma'ati munfiqan khalafa wa yaqulu akhar Allah ma'ati mumsikan talafa. Setiap hari malaikat turun, setiap pagi dua malaikat turun. Yang satu berkata, "Ya Allah, gantikan orang yang infak hari ini." Yang satu berkata, "Ya Allah, hancurkan orang yang tidak infak hari ini." Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Makanya kita kerjakan yang bermanfaat untuk di akhirat. Banyak orang menyimpan apa aja yang enggak bermanfaat untuk dia. Bahkan kadang-kadang juga jadi dosa. Umpamanya makanan, ini ibu-ibu nih ya. Makanan di rumah. Sebenarnya makanan itu kalau disedekahkan manfaat buat dia, dapat ganjaran. Karena disimpan jadi basi. Dia enggak manfaat, orang lain enggak manfaat. Kenapa enggak disedekahkan yang bermanfaat buat dia di akhirat? Itu contoh yang kecil, ada sekian banyak contoh. Yang banyak. Antum punya kendaraan, ada yang antum pakai kendaraan, ada yang disimpan kendaraan, yang disimpan dijual. Pakai buat ibadah haji. Banyak yang punya kendaraan banyak tapi enggak dimanfaatkan. Mestinya dia jual, dia manfaatkan untuk haji, untuk umrah, dia tolong saudara-saudaranya yang miskin, dia bantu orang-orang fuqara masakin, manfaat di akhirat. Tapi ketika disimpan enggak manfaat. Paham ya? Meninggalkan apa yang tidak bermanfaat di akhirat. Jadi kita harus mengerjakan yang manfaat, meninggalkan yang tidak bermanfaat. Paham ini ya? Iya. Kemudian saya bawakan lagi ayat di sini yang sudah saya jelaskan tadi dalam surah Ali Imran ayat 185. Dan kita juga jangan tertipu dengan dunia. Karena dunia bukan tujuan hidup kita, tujuan hidup kita adalah akhirat. Dan juga kita mencari nafkah, wajib mencari nafkah. Saya ingatkan di sini, kita wajib mencari nafkah untuk biaya hidup kita, keluarga kita. Untuk kita keluarkan zakatnya, untuk sedekah, untuk menolong orang-orang yang susah, dan juga untuk membiayai ibadah haji kita, umroh kita, dan amal-amal kebaikan lainnya. Tapi ingat, jangan sampai mencari nafkah menghabiskan waktu belasan jam. Habis waktunya. Belasan jam. Banyak orang yang kerja, dagang, mencari nafkah, menghabiskan waktunya untuk itu. Berangkat kadang-kadang sebelum subuh, pulangnya malam. Atau habis sholat subuh, pulangnya malam. Habis waktunya. Sampai zikir ditinggalkan. Baca Quran ditinggalkan. Dan yang lainnya sudah. Sibuk dia dengan dunia. Jadi ingat itu. Jangan tamak pada dunia. Ingat kita memiliki kewajiban-kewajiban yang lain. Yang wajib kita kerjakan. Itu harus kita ingat. Kemudian yang ketiga. Supaya waktu kita efisien. Senantiasa mengingat kematian. Senantiasa mengingat kematian. Yang menyuruh kita untuk ingat kematian siapa? Saya ulangi. Ya, perhatikan. Yang menyuruh kita untuk banyak ingat kematian siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum baca hadisnya. Di halaman 100. Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Akthiru dzikra hadzimil ladzat," yakni al-maut. Perbanyaklah kalian untuk mengingat pemotong kelezatan yaitu mati. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasa'i dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Ingat kematian. Nabi suruh kita ingat kematian. Bukan ingat dunia. Bukan sibuk dengan cita-cita yang akan datang, bukan. Ingat kematian. Kita ini pasti mati dan sudah dekat kematian kita. Harus ingat. Kemudian Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi ada seorang bertanya, ada seorang laki-laki Anshar mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi jawab, kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal?" Faqala ahsanum khuluqa. Qala fa ayyul mu'mina aqyas? Qala aktaruhum lil maut dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal aqyas. Wahai Rasulullah, siapakah orang-orang mukmin yang paling utama? Perhatikan, orang mukmin yang paling utama. Rasulullah SAW menjawab, orang yang paling baik akhlaknya. Orang mukmin yang paling utama yang paling baik akhlaknya. Orang tersebut bertanya lagi, siapa orang mukmin yang paling cerdas? Orang mukmin yang paling cerdas. Beliau SAW menjawab, orang mukmin yang paling cerdas, yang paling banyak mengingat kematian. Dan paling baik persiapannya untuk menghadapi apa yang terjadi setelah kematian. Mereka itulah orang-orang yang paling cerdas. Hadis ini hasan, riwayat Ibnu Majah, Tabrani dalam Jamul Awsat dihasankan oleh Syekh Al-Albani silsilah hadis sahih. Jadi perhatikan di sini Nabi menyebutkan dua, ditanya oleh orang Ansar radhiyallahu an, Yang pertama ditanya, siapa orang mukmin yang paling utama? Kata Nabi, ahsanul khuluqo, yang paling baik akhlaknya. Jadi orang mukmin yang paling utama, yang paling baik akhlaknya. Ini perhatikan, maka kita harus berusaha bagaimana memperbaiki akhlak kita. Terus kita berusaha bagaimana akhlak kita baik. Dan memperbaiki akhlak terus, gak boleh berhenti kita. Banyak kita yang kurang, banyak sekali yang kurang tentang akhlak kita. Kita perbaiki, kita perbaiki. Bagaimana doa Nabi, Allahumma kama hasanta khalqi fahsin khuluqi. Ya Allah, bagaimana engkau perbaiki bentuk tubuhku, perbaiki akhlakku. Dan juga doa-doa yang lain agar kita ditunjuki kepada akhlak yang mulia. Allahumma hadini li ahsanil akhlaq la yahdi ila sinan anta wasrif anni sayyi'a la yasrifu anni sayyi'a illa anta. Allahumma hadini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsanil illa anta wasrif anni sayyi'a la yasrifu anni sayyi'a illa anta. Ya Allah, tunjukilah aku kepada akhlak yang paling mulia. Karena enggak ada yang bisa menunjuki aku kepada akhlak yang mulia kecuali Engkau, ya Allah. Dan jauhkan aku dari akhlak yang jelek. Karena enggak ada yang bisa menjauhkan dari akhlak yang jelek kecuali Engkau. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Dan Nabi baca selalu dalam salat malam. Kemudian yang kedua pertanyaannya, orang mukmin yang paling aqyas, yang paling pinter, yang paling cerdas. Jadi kalau ditanya orang yang paling cerdas itu, menurut syariat Islam, menurut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah aktaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum ma ba'dahu isti'dadan, ulaika aqyas. Orang yang paling cerdas, orang yang paling banyak mengingat kematian. Orang yang paling cerdas adalah orang yang mempersiapkan dirinya untuk mati. Persiapkan dirinya dengan bekal-bekal yang dia pasti akan mati. Pasti akan ada pertanyaan. Di alam barzakh dan juga di alam akhirat. Mereka ini orang-orang pintar. Jadi orang mukmin itu selalu ingat mati dan orang mukmin dia selalu mempersiapkan bekal. Kemudian yang keempat, takut kepada Allah. Jadi takut kepada Allah. Jadi orang yang takut kepada Allah, dia akan membantu dia untuk menggunakan waktunya sebaik-baiknya. Dan anda perhatikan, ya, yang dikatakan ilmu ini, menurut para imam, itu takut kepada Allah. Aslul ilmi khasyiatullah. Pokoknya ilmu itu takut kepada Allah. Bahkan dikatakan oleh Imam Ahmad dan mengambil dan mengukil dari perkataan Ibnu Mas'ud. Beliau bawakan dalam kitabnya Az-Zuhd. Laisal ilmu bikathratir riwayah walakinnal ilma al-khasyyatu. Bukannya ilmu itu banyaknya riwayat, tapi ilmu itu bagaimana takut dia kepada Allah. Maka Imam Ahmad mengatakan bahwa ilmu itu takut kepada Allah. Bagaimana kita memupuk diri kita supaya takut. Bertambah ilmu kita, tambah takut kepada Allah. Bukan tambah berani, bukan tambah maksiat. Bukan tambah melanggar syariat, bukan. Tambah takut kepada Allah. Tambah ngaji, tambah takut kepada Allah. Jadi betul-betul kita gunakan waktu kita sebaik-baiknya. Coba kita berusaha, kita ngaji ini, tambah gak takut kita kepada Allah. Bahwa kalau gak takut, enggak tambah ketakutan kita, berarti ilmu itu tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat. Perhatikan itu. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Fadlu Ilmi Salaf Alal Khalaf. Bukunya tipis. Dia mengatakan di antara tanda ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu itu mengenalkan dia kepada Allah. Dia tambah takut kepada Allah. Dia tawakal hanya kepada Allah. Dia mengharap hanya kepada Allah. Dia meminta hanya kepada Allah. Dan dia betul-betul mengagungkan Allah. Menetapkan semua nama dan sifatnya. Dan dia beriman kepada qada dan qadar. Dan sabar terhadap apa yang Allah putuskan. Itu yang pertama. Yang kedua, tanda ilmu yang bermanfaat kata beliau, yaitu dia mengetahui apa-apa yang dicintai Allah yang dia kerjakan. Kemudian dia mengetahui apa yang Allah benci dan dia tinggalkan. Itu tanda ilmu yang bermanfaat. Yang pertama itu, ilmu yang pertama, takut kepada Allah. Makanya kita memupuk rasa takut kita sehingga betul-betul kita gunakan waktu. Sebab menyia-nyiakan waktu dosa. Menyia-nyiakan waktu itu dosa. Jadi orang yang beriman itu bertambah takutnya dia kepada Allah, dia gunakan waktu itu sebaik-baiknya. Karena dia takut terkena kepada ayat wal asri innal insana lafi khusr. Perhatikanlah waktu, sungguh manusia sungguh-sungguh dalam kerugian. Kemudian yang kelima, muhasabah. Artinya kita introspeksi diri kita, harus kita introspeksi. Jadi kita hisab diri kita. Sebab kita pasti akan diminta pertanggungjawab kita oleh Allah Taala. Makanya kita introspeksi, waktu kita ini banyak terbuang. Kita ini sudah banyak berbuat dosa dan maksiat yang waktu kita enggak barokah. Introspeksi, muhasabah. Waktu kita banyak yang sia-sia, banyak yang terbuang dengan sia-sia. Dan disebabkan apa? Banyaknya dosa dan maksiat. Al-Imam Ibnul Qayyim di dalam kitabnya Ad-Da'wa Ad-Dawa, kata beliau bahwa annal ma'asi tuqassir al-umur wa tamhaqu barakatahu wa labud fa innal birra yazidu fil umur wal fujur yuqassir al-umur. Kata Imam Al-Qayyim dalam kitabnya Ad-Da'wa Ad-Dawa, maksiat itu memendekkan umur dan menghilangkan barokah, dan itu pasti. Karena kebaikan menambah umur, dan juga kejahatan memendekkan umur. Kemudian beliau juga menjelaskan lagi, artinya meskipun ada orang yang dia umurnya orang kafir umumnya, umurnya 70 tahun, 80 tahun, atau 100 tahun, tetap umurnya dia pendek. Karena apa? Tidak ada keberkahan. Yang dilakukan oleh dia sepanjang umurnya perbuatan dosa dan maksiat yang terus Allah akan siksa dia di dunia dan nanti di akhirat. Kalau yang beriman, barokah. Meskipun pendek umurnya, barokah dia. Makanya kita harus muhasabah tentang umur kita. Dan juga dosa-dosa yang kita lakukan. Bahkan dikatakan, ta'thirul ma'asi. Beliau membawakan perkataan golongan yang lain. Waqala ta'ifatun ukhra. Kata beliau, ta'thirul ma'asi fi mahkil umur innama huwa bi anna haqiqatal haya wa hiya hayatul qalbi wa li hadha ja'ala Allah subhanahu al-kafir mayyitan ghayra hayyin kama qala ta'ala amwatun ghayru ahya fal hayatu fil haqiqati hayatul qalbi wa umrul insan muddatu hayati falaysa umru illa awqati hayati billahi fatilka sa'atu umrihi fal birru wat taqwa wa ta'i tazidu fi hadhihi al awqat allati hiya haqiqatu umrihi wala umra lahu siwaha. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah dengan membawa perkataan golongan yang lain, pengaruh maksiat dalam menghilangkan barokahnya umur. Karena apa? Karena hakikat kehidupan itu kehidupan hati. Hakikat orang itu hidup, hidupnya hati, bukan badan. Orang dikatakan hidup itu hidupnya hati, bukan badannya. Makanya Allah menjadikan orang kafir itu, Allah sebutkan apa? Mati. Padahal dia orang hidup, ada di sekitar kita orang kafir. Sehat. Ya, olahragawan. Sehat badannya. Olahragawan dia. Badannya sehat, luar biasa. Tapi mati mereka. Karena menurut Al-Quran, yang dikatakan hidup itu hidupnya hati. Yang dikatakan mati, matinya hati. Allah menyebutkan tentang orang kafir, amwatun ghairu ahya. Mereka itu mati, tidak hidup mereka itu. Karena kehidupan yang hakiki, kehidupan hati. Dan umur manusia merupakan hidupnya. Bukan umur, dan tidak ada kehidupannya, melainkan waktu hidupnya karena Allah, yang dia gunakan untuk Allah. Maka itulah waktu-waktu umurnya dengan perbuatan baik, takwa dan taat, bertambah waktu itu, barokahnya. Dan itulah hakikat umurnya. Gak ada umur kecuali itu. Jadi beliau menyebutkan tentang umur ini barokah dengan ketaatan kepada Allah. Kemudian juga beliau menyebutkan bahwa perbuatan dosa dan maksiat itu menghilangkan barokahnya umur, menghilangkan barokahnya rezeki, menghilangkan barokahnya ilmu, menghilangkan barokahnya amal. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Ad-Da'wa Ad-Dawa, bahwa al-ma'asi tamhaku barakatil umur wa barakatil rizq wa barakatal ilmi wa barakatal amal wa barakatat ta'ah. Bahwa perbuatan dosa dan maksiat itu menghilangkan barokahnya umur, menghilangkan barokahnya rezeki, menghilangkan barokahnya ilmu, menghilangkan barokahnya amal, dan menghilangkan barokahnya taat. Fabil jumlah, al-ma'asi tamhaku barokatad din wa dunia. Ya, kesimpulannya, bahwa perbuatan dosa dan maksiat menghilangkan barokah agama dan dunia. Fala tajidu aqalla barakatin fi umri wa dinihi wa dunia mimman asallah. Wa ma muhiqatil barakati min al-ard illa bima'asil khalq. Bahwa engkau tidak akan mendapati sedikitnya barokah pada umurnya agama dunia bagi orang-orang yang berbuat dosa maksiat. Makanya kita lihat orang yang berbuat dosa maksiat itu enggak ada barokah dia. Waktunya enggak barokah, hidupnya enggak barokah, pekerjaannya enggak barokah, rezekinya enggak barokah, ilmunya enggak barokah, amalnya enggak barokah. Antum bisa lihat orang berbuat dosa dan maksiat enggak barokah. Meskipun dia kaya raya enggak barokah dia. Meskipun dia nuntut ilmu, enggak barokah. Karena apa? Dia berbuat dosa dan maksiat terus-menerus. Mesti dia berhenti. Kalau dia sudah nuntut ilmu, tinggalkan semua perbuatan dosa maksiat. Enggak barokah juga rezekinya, meskipun dia banyak hartanya, enggak barokah. Dan kalau kita lihat, dihilangkan barokah dari muka bumi ini dengan sebab perbuatan dosa dan maksiat. Makanya Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw, la fatahna alaihim barakatim minas sama' wal ard. Kalau seandainya penduduk desa itu beriman dan bertakwa kepada Allah, diturunkan barokah dari langit dan bumi. Tapi sayang, mereka durhaka. Kemudian, kata Ibnu Qayyim lagi, bahwa orang-orang yang berpaling dari Allah, itu sibuk dengan yang lain, itu mereka itu gak ada barokah hidupnya. Bahkan kehidupan dia seperti kehidupan binatang. Bahkan masih lebih baik apa? Binatang. Orang kafir, dia lebih jelek dari binatang. Kenapa? Karena binatang masih bertasbih kepada Allah, sedangkan orang kafir tidak bertasbih kepada Allah Ta'ala. Jadi kehidupan manusia itu kehidupan hatinya. Maka perhatikan, makanya kita harus betul-betul menggunakan waktu kita untuk taat kepada Allah. Jangan maksiat, sebab maksiat akan hilang barokah umur kita, barokah rezeki kita, dan terus seperti itu. Maka kita harus terus gunakan waktu untuk taat kepada Allah. Kemudian yang keenam, yaitu berdoa. Sebab kita bisa menggunakan waktu ini sebaik-baiknya, ya doa kepada Allah. Kita doa kepada Allah, minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk bisa menggunakan waktu sebaik-baiknya. Karena banyak manusia yang enggak bisa mengatur waktunya, enggak bisa menggunakan waktunya sebaik-baiknya. Habis waktunya untuk yang lain. Doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketujuh, memupuk semangat yang tinggi. Ini banyak orang menghilangkan apa? Menyia-nyiakan waktunya karena apa? Karena dia enggak punya semangat yang tinggi. Orang yang beriman itu harus punya semangat yang tinggi. Enggak boleh lemah, enggak boleh malas. Perhatikan, enggak boleh lemah, enggak boleh malas. Enggak boleh juga mengerjakan pekerjaan yang enggak ada manfaatnya, enggak boleh. Orang yang beriman harus punya semangat yang tinggi. Antum sekarang bandingkan, ya. Tolong dengarkan, tolong perhatikan. Jangan ada yang ngobrol, jangan ngantuk. Panitia jangan sibuk sendiri. Antum perhatikan, orang-orang yang berbuat maksiat, yang berbuat syirik, ya, yang berbuat syirik. Antum lihat, mereka itu apa patah semangatnya? Tidak, terus. Yang berbondong-bondong datang ke kubur-kubur wali yang mereka minta di sana, tambah tahun tambah banyak atau tambah berkurang? Tambah banyak. Semangat mereka berbuat syirik kepada Allah, dosa besar yang paling besar. Semangat mereka dari pagi berangkat sampai sore, enggak istirahat terus. Sampai begadang mereka nyembah kubur. Ini perbuatan dosa besar yang paling besar di muka bumi, syirik. Orang berbuat bid'ah, Anda bisa lihat. Semangat enggak? Semangat mereka berbuat bid'ah. Nyanyi-nyanyi dari mulai malam sampai pagi. yang enggak ada manfaatnya. Bid'ah yang mereka lakukan. Perbuatan bid'ah. Yang berbuat maksiat tentu bisa lihat mereka. Semangat mereka. Yang berbuat bid'ah tiap hari terus, enggak pernah berhenti. Yang melakukan konser musik dari mulai pagi sampai yang mulai malam sampai pagi terus seperti itu. Di sini selesai pindah ke tempat lain. Tempat lain selesai pindah lagi terus, enggak berhenti dia. Sampai dia mati. Atau diberikan hidayah, dia taubat kepada Allah. Anda bisa lihat. Kenapa kita yang dalam ketaatan kepada Allah, kok enggak semangat? Nuntut ilmu, kenapa enggak semangat? Melakukan amal soleh, kenapa enggak semangat? Maka Nabi SAW bersabda, Al-mu'minul qawiyu khairun wa habbu ilallah minal mu'minul da'if. Wa fi kullin khairun ihris ala mayanfauka wasta'in bila wala ta'jaz. Antum lihat hadisnya. Di halaman 107. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'atu kana kadza wa kadza walakin qul qadarullah ma syaa fa'al fa inna law taftau amla syaitan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Pada keduanya ada kebaikan. Maka berkemauan keraslah kepada yang bermanfaat bagi kamu. Minta tolong kepada Allah, jangan lemah. Apabila kamu tertimpa sesuatu, jangan katakan kalau aku berbuat begini nanti akan terjadi begini. Tetapi katakanlah qadarullah wa ma syaa fa'al. Karena perkataan lau membuka pintu syaitan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ahmad, Ibnu Majah, Nasa'i dalam Amal Yaum wal Laila, At-Tahawi dalam Syarah Mushkil Athar, Ibnu Abi Asim dalam Kitab As-Sunnah dan yang lainnya. Hadis ini sahih. Anda perhatikan di sini. Tolong perhatikan. Mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah. Pada keduanya ada kebaikan. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ilallah minal mu'minil dha'if. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ilallah minal mu'minil dha'if. Wa fi kullin khairun. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Pada keduanya ada kebaikan. Kebaikan tentang apanya? Kok bengong? Jawab. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Pada keduanya ada kebaikan. Kebaikan tentang apanya? Hah? Yang sebelah sini. Iman yang sebelah sini. Sama. Kebaikan tentang apa? Tentang imannya. Wa fi kullin khairun. Pada keduanya ada kebaikan. Artinya mukmin yang kuat dengan mukmin yang lemah masih ada iman dia. Cuma yang lebih baik yang mana? Jelas yang kuat. Karena lebih dicintai oleh Allah dan lebih baik. Kemudian Nabi ingatkan kepada kita semuanya, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in bila wala ta'jaz. Berkemauan keras kepada yang bermanfaat bagi kamu. Minta tolong kepada Allah, jangan lemah. Jadi kita mesti punya kemauan yang keras dalam semua kebaikan. Baca Al-Quran, baik atau tidak? Mesti punya semangat kita. Sholat yang lima waktu berjamaah bagi laki-laki di masjid, wajib atau tidak? Wajib. Mesti semangat dia. Bangun tengah malam, sholat tahajud, ini baik, kerjakan. Bersedekah, membantu orang tua, jangan malas kita. Menghafalkan Quran, menghafalkan hadis, baik, terus. Kemudian kita membantu orang-orang yang susah. Yang jelas kita nuntut ilmu ini manfaat besar. Membaca buku-buku bermanfaat, tapi orang banyak yang lemah. Malas. Banyak yang malas. Tapi kalau giran main bola atau jalan-jalan, semangat dia. Makanya kita harus ingat bahwa ini manfaat. Di dunia, manfaat di akhir. Kata Nabi, ihris ala mayan fa'uka. Berkemauan keras kepada yang bermanfaat bagi kamu. Kita harus punya semangat. Orang Islam harus punya semangat yang tinggi. Enggak boleh lemah. Enggak boleh. Enggak ada dalam Islam itu orang yang futur. Lemah. Enggak mau lagi ngaji. Enggak mau lagi melaksanakan ketaatan. Malas. Enggak boleh dalam Islam. Kita harus terus maju. Enggak boleh mundur dalam hidup ini. Harus maju. Enggak boleh berhenti. Enggak boleh dalam hidup ini. Enggak ada istilah berhenti dalam Islam, enggak ada. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Madarijus Salikin, kata beliau bahwa dalam hidup ini yang ada maju, Enggak ada mundur. Apalagi berhenti, tidak ada. Enggak ada. Semua orang berjalan. Antum lihat alam semesta ini semuanya. Ada enggak alam semesta yang berhenti? Enggak ada. Siang malam berjalan. Matahari, bulan, bintang, semua berjalan. Berhentinya mereka kapan? Ketika terjadi kiamat. Hancurnya ketika terjadi kiamat. Enggak ada yang berhenti. Kita juga demikian. Melakukan amal-amal saleh terus. Berhentinya kita kapan? Ketika ajal itu datang, kematian itu datang bagi kita. Enggak boleh berhenti. Maka Imam kita harus terus maju. Terus maju. Enggak boleh berhenti. Enggak ada dalam ketaatan berhenti. Saya umpamanya, saya mau berhenti sholat dulu hari ini. Boleh enggak? Enggak boleh. Kalau sholat merupakan kewajiban, enggak boleh. Atau yang lain, antum bisa kiaskan. Berbuat baik pada orang tua, saya mau istirahat dulu, berbuat baik pada orang tua. Enggak ada, terus berbuat baik. Sampai kita meninggal atau orang tua kita meninggal. Enggak boleh berhenti. Nuntut ilmu, wajib. Enggak ada, saya mau libur dulu, nuntut ilmu. Enggak ada, terus belajar. Sama sholat, kita mau libur dulu. Kalau perempuan ada, haid dan nifas. Ada liburnya untuk perempuan. Kalau kita enggak ada, terus belajar. Enggak ada belajar. Saya mau baca Quran, libur dulu sebulan. Enggak ada namanya libur belajar. Enggak ada. Nuntut ilmu terus. Pupuk semangat kita. Waktu kita berharga dan akan ditanya oleh Allah SWT. Ihris ala mayanfauka. Wasta'in billah wala ta'jaz. Kita harus terus semangat. Berkemauan keras kepada yang bermanfaat bagi kamu. Minta tolong pada Allah. Jangan lemah. Enggak boleh lemah. Oh kalau saya sih kurang kuat hafalan saya. Enggak boleh. Kalau mereka bisa hafal, saya juga bisa hafal. Kalau mereka bisa baca Al-Quran, saya juga bisa baca Al-Quran. Kalau mereka bisa amal soleh, saya juga bisa. Terus. Berlomba-lomba dalam ketaatan. Antum perhatikan, para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam. Dijamin gak mereka masuk surga? Dijamin. Apakah karena dijamin masuk surga, mereka gak beramal? Atau malas-malas beramal? Sudah dijamin masuk surga. Apa dia mereka? Tidak. Allah sebutkan dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Anbiya ayat 90, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaba wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Mereka para nabi dan para rasul alaihi wasallam berlomba-lomba dalam perbuatan baik. Terus berlomba dalam kebaikan. Apa yang bisa kita lakukan buat Islam dan kaum muslimin? Apa yang bisa kita lakukan untuk diri kita, untuk orang tua kita, istri kita, anak kita, untuk Islam dan apa yang bisa kita lakukan? Berlomba-lomba dalam melakukan amal ketaatan, berlomba-lomba. Yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaba wa rahaba, dan mereka berdoa kepada kami dengan takut dan harap kepada kami, kata Allah. Wa kanu lana khashin, dan mereka khusyuk dalam salat mereka. Khusyuk. Kita ini banyak malasnya, padahal Nabi berlindung kepada Allah dari sifat apa? Malas, sifat lemah, enggak boleh. Orang Islam punya sifat malas lemah, enggak boleh. Ini sifat yang rendah, sifat yang hina. Orang Islam enggak boleh. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha ta'ala karimun, yuhibbul karam wa yuhibbu ma'alil akhlaq wa yakrahu sifsafaha." Sesungguhnya Allah itu karim, Allah itu dermawan, dan Allah menyukai orang yang dermawan. Allah cinta kepada akhlak yang tinggi dan Allah benci kepada akhlak yang rendah. Apa? Akhlak yang tinggi, ya tadi. Akhlak yang tinggi, semangat dalam ketaatan. Berlomba-lomba dalam ketaatan. Ikhlas dalam ketaatan. Ittiba dalam ketaatan. Berbuat baik pada orang tua. Laksanakan sholat dengan khusyuk. Berdoa kepada Allah. Dan semua amal taat. Bersedekah. Membantu orang yang susah dan yang lainnya. Ini akhlak yang tinggi. Akhlak yang rendah apa? Akhlak yang rendah seperti penakut. Itu akhlak yang rendah. Kikir, pelit, bakhil, kedekut. Itu akhlak yang rendah. Malas. Itu akhlak yang rendah. Lemah. Itu akhlak yang rendah. Takut tentang masa depan, itu akhlak yang rendah. Ini banyak umat Islam yang takut. Ya. Penuntut ilmunya, juga ustadznya takut tentang masa depan. Takut dia. Bahkan ditakut-takuti dengan Syiah. Nanti tahun 2016, wah Syiah ini akan menyembelih kaum muslimin. Kok ini takut? Mesti orang beriman, tambah berani. Ditakut-takuti, tambah berani. Gitu. Kita ini banyak takuti. Gak boleh takut. Terhadap masa depan. Kita ini banyak punya penyakit yang rendah, penyakit yang hina. Takut masuk rumah, takut, angker. Kayak gak punya iman. enggak punya iman. Bahkan di rumah sendiri takut ke kamar mandi. Di rumah sendiri. Ini akhlak yang rendah, akhlak yang hina ini. Orang Islam enggak boleh takut. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin, kata Allah. Jangan kamu takut kepada mereka, takut kepada-Ku, kata Allah. Jika kalian orang beriman. Takut hanya kepada Allah. Jadi kita harus punya semangat yang tinggi dalam melakukan amal-amal soleh. Tapi ingat, minta tolong kepada Allah. Karena kita gak akan mungkin bisa melakukan semua amal soleh kecuali dengan Allah tolong. Kita gak akan bisa datang ke tempat ini kalau Allah gak tolong kita. Kita gak akan sampai ke tempat ini kalau Allah gak tolong. Kita gak akan bisa membaca kitab kecuali Allah yang tolong. Kita akan gak bisa melakukan amal-amal yang lain yang taat kecuali Allah yang tolong. Semua Allah yang memberikan tolong. Makanya terus minta tolong kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Terus minta tolong kepada Allah. Kemudian wala ta'jaz, kata Nabi, jangan lemah. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Hendaklah kamu minta tolong, hendaklah kamu berkemauan keras kepada apa yang bermanfaat bagi kamu. Minta tolong kepada Allah, jangan lemah. Jangan lemah. Jadi kalau kita mau dakwah, dicaci maki, dihina, dilecehkan, diusir, apa kita berhenti dakwah? Enggak boleh. Nabi-nabi juga diusir. Nabi-nabi alaihi wasallam juga dibilang gila. Dibilang tukang sihir. Tapi terus jalan dakwah. Enggak boleh lemah kita. Enggak boleh patah semangat. Ah, kalau ngaji diusir terus sudah kita berhenti aja ngaji. Enggak ada berhenti. Di mana kita ada, jalan dakwah itu. Enggak boleh berhenti. Hatta di masjid ini dilarang, umpamanya di satu masjid kita untuk ngisi, dilarang, cari masjid yang lain. Enggak ada masjid, lapangan. Enggak ada masalah. Harus punya semangat. Enggak ada masjid, lapangan. Saya pernah dilarang di satu masjid. Enggak boleh ngaji di satu masjid. Udah minta izin, di hari-harinya enggak boleh ngaji. Sekarang di mana? Di desa itu, iya. Yang ada apa? Sawah. Kering, sawah. Di sawah ngaji. Enggak ada masalah. Jalan terus dakwah, enggak boleh berhenti. Selama ada langit dan bumi. Kita harus punya semangat yang tinggi. Jangan lemah. Jangan lemah. Harus semangat. Kalau orang kafir punya semangat dalam mengkafirkan orang, setan punya semangat terus menyesatkan manusia, enggak pernah berhenti. Orang pelaku syirik terus semangat, pelaku bid'ah semangat. Kemudian juga orang-orang mencari dunia semangat. Kita enggak semangat mencari akhirat. Kenapa enggak semangat mencari akhirat? Dunia sekedarnya, akhirat semangat. Kenapa? Kita pasti akan kembali kepada Allah Taala. Amal kita masih sedikit. Dosa kita sangat-sangat banyak dosa kita. Maka terus kita lakukan amal-amal soleh. Berkemauan keras kepada yang bermanfaat. Dan minta ampun kepada Allah. Bertaubat kepada Allah terus. Allah akan tambah hidayah kepada kita. Allah akan tambah hidayah bagi orang-orang yang kembali kepada Allah. Itu perhatikan. Jadi harus memupuk semangat yang tinggi. Dengan semangat yang tinggi itu, betul-betul kita gunakan waktu. Waktu itu berharga betul. Kita ini belajarnya sedikit. Ngajinya sedikit. Yang banyak apa? Ngobrolnya. Mainnya, segala macam yang banyak. Habis ngaji, bukannya bagaimana tadabur, enggak, kapan kita main futsal? Kok habis ngaji main futsal? Habis ngaji apa yang kita harus tadabur dari apa yang dikaji ini? Apa yang kita harus perbuat baik untuk orang tua kita? Apa yang harus kita lakukan buat kaum muslimin? Terutama buat diri kita juga. Jangan kita jadi lilin. Kita menerangi orang tapi kita hancur, jangan. Banyak panitia-panitia pengajian jadi lilin, enggak boleh dia. Dia menerangi orang, mengajak orang ke surga, tapi dia jadi calo. Enggak boleh. Enggak boleh. Dia harus lebih dahulu mendahului orang lain daripada diri. Dia harus mendahului orang lain dalam berbuat amal-amal soleh. Dia harus berbuat baik. Lihat dirinya. Bagaimana istrinya, bagaimana anaknya. Harus dibawa kepada ketaatan. Jadi perhatikan itu. Pupuk semangat kita yang tinggi. Kalau orang lain bisa, kita harus bisa. Karena kita diperintahkan Allah untuk punya semangat yang tinggi. Dan melakukan amal soleh. Antum lihat, ketika Allah menyebutkan tentang kebaikan, Allah sebutkan kebaikan yang apa? Segera. Fastabiqul khairat. Ulaika yusari'una fil khairat. Mereka segera kebaikan. Disebutkan ayatnya, yusari'. Ketika bicara soal masalah taubat, apa suruh taubat begitu aja? Tidak. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati. Segera. Jadi amal taat segera, enggak bisa ditunda. Itu perhatikan itu. Makanya saya sebutkan bagaimana caranya supaya kita semangat. Ini saya sebutkan di sini. Membaca kisah-kisah salafus saleh, berdoa kepada Allah, mengingat keadaan tentang hari kiamat, surga, neraka, dan yang lainnya. Kemudian yang ke-8, menyadari bahwa waktu yang kosong, menyadari tentang bahaya waktu yang kosong, dan memanfaatkan waktu luang sebaik-baiknya. Menyadari bahwa waktu yang kosong, bahaya, waktu kosong itu bahaya. Dan kita harus memanfaatkan waktu luang sebaik-baiknya. Tadi hadisnya sudah kita baca, ni'matani maghbunun fihima katsirun min as-sihhatu wal farag. Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengan dua nikmat itu, yaitu waktu sehat dan waktu luang. Makanya kita harus segera. Kemudian yang ke-9, menyadari bahwa waktu sangat cepat berlalu. Jadi kita enggak bisa main-main dengan waktu. Waktu itu cepat berlalunya. Di antara ciri waktu, antum lihat di halaman 112. Ciri waktu, waktu itu hal yang paling berharga yang dimiliki oleh manusia. Waktu sangat terbatas. Waktu yang sudah berlalu tidak akan kembali. Kemudian waktu yang berlalu, waktu itu berlalu dengan sangat cepat. Makanya Allah menyebutkan bahwa kita tinggal dunia ini cuma sehari aja. Illa bithum illa yauma, kalian tinggal di muka bumi hanya satu hari. Allah menyebutkan ka'annahum yauma yarawna ma yu'aduna lam yalbathu illa sa'atan min nahar. Pada hari mereka melihat azab yang dijanjikan pada mereka seolah-olah tinggal di muka bumi ini hanya sehari saja pada siang hari. Kita ini tinggal sehari. Makanya perhatikan bahwa kita ini tinggal cuma sebentar. Kita betul harus gunakan waktu kita. Kita bukan 40 tahun, bukan 50 tahun, sebentar kita ini tinggal dunia ini, sebentar sekali. Makanya waktu kita sangat berharga. Gunakan sebaik-baiknya. Makanya tadi diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Ibnu Umar. Ibnu Umar mengatakan, ini yang tertinggal tadi dalam syarahnya. Kata Ibnu Umar, apabila kamu berada waktu pagi, jangan tunda sampai waktu sore. Kalau berada waktu sore, jangan tunda sampai waktu pagi. Gunakan sehat sebelum datang sakit, gunakan hidup sebelum mati. Artinya pekerjaan yang bisa kita lakukan waktu pagi, lakukan. Jangan tunda. Jadi gak ada pekerjaan yang kita tunda, jangan. Apalagi pekerjaan kantor dibawa ke rumah, jangan. Yang bisa kita selesaikan, selesaikan hari itu. Jangan ditunda. Jangan ditunda. Kita ini kebanyakan menunda pekerjaan, gak boleh. Taswif itu termasuk bisikan syaitan. Nanti, nanti, nanti, itu taswif namanya. Itu bisikannya syaitan. Sekarang kita kerjakan. Jangan ditunda pekerjaan itu. Makanya waktu ini cepat berlalu dan manusia ini betul-betul banyak menyia-nyiakan waktu. Kata Yahya bin Hubairah Al-Baghdadi yang wafat tahun 560 Hijriah, kata beliau, "Wal waqtu anfasu ma'unita bihi dhihi wa arahu ashal ma 'alayka yadhi'u." Waktu adalah hal yang paling berharga untuk kau jaga, dan aku melihat waktu itulah yang paling mudah hilang darimu. Jadi waktu hal yang paling berharga untuk engkau jaga, dan aku melihat waktu itulah yang paling mudah hilang darimu. Jadi waktu ini banyak yang hilang dari kita. Makanya betul-betul kita gunakan waktu kita sebaik-baiknya. Kemudian yang ke-10, mengenal metode orang-orang soleh dalam memanfaatkan waktu. Orang soleh betul-betul mereka gunakan waktunya sebaik-baiknya. Dan Allah sudah sebutkan secara umum dalam Al-Quran, ketika malam itu orang yang beriman ya, melakukan tahajud. Ketika menjelang sahur, mereka melakukan apa? Istighfar. Wabil asharihum istighfirun. Kemudian mereka sholat subuh berjamaah. Dan bacaannya panjang kalau subuh. Kemudian setelah subuh, zikir pagi. Sampai waktu syuruk. Sampai terbit matahari. Kemudian baru, kalau dia mau kerja, apa dagang, segala macam jalan. Kemudian kerjaannya digunakan sebaik-baiknya. Sampai waktunya duhur, sholat berjamaah. Waktu duhur, dia ada kerjaan lagi. Bada asar, dia berzikir lagi kepada Allah. Bertasbih kepada Allah, sampai terbenam matahari. Dia bisa gunakan baca Quran, baca buku yang bermanfaat. Begitu waktu tiba waktu sore, gunakan kesempatan itu. Jangan tunggu waktu pagi. Yang bisa kita kerjakan waktu sore, apa pekerjaan waktu sore? Gunakan. Itu yang diajarkan oleh Ibnu Umar. Makanya kita lihat waktunya salaf soleh itu barokah. Waktu kita tidak barokah. Habis waktunya buat yang lainnya. Habis waktu. Bahkan kadang-kadang juga orang memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang mesti untuk taat digunakan buat yang lain oleh dia. Dan gak bisa bertemu waktu kita untuk belajar taat digabung dengan tamasya, gak bisa. Gak bisa. Gimana kita waktunya ngaji, tholabul ilmi digabung dengan tamasya? Apa tamasya? Jalan-jalan, gak bisa. Yang lebih kuat yang mana? Rekreasinya. Jalan-jalannya, gak bisa digabung. Waktunya kita taat, orang ini mesti dibawa ke masjid. Bukan dibawa ke rumah, bukan dibawa ke pantai, bukan. Orang dibawa ke masjid. Antum perhatikan. Ahlul bid'ah dulu, ahlul bid'ah ya. Dulu orang di masjid. Sekarang mereka gak mau di masjid. Dibawa apa? Ke jalanan. Tabligh akbar ini mana? Di jalanan. Kita mesti bawa ke masjid. Nah sekarang mulai ada lagi orang diajak ke pantai. Gimana ngaji di pantai? Yang lebih kuat apanya? Yang lebih kuat apanya? Pantainya, jalan-jalannya. Seperti ngaji makan-makan. Yang lebih kuat apanya? Makannya yang lebih kuat, bukan ngajinya. Saya pernah diundang di satu tempat pengajian. Isinya makan. Saya tanya kepada pengurusnya. Jadi antara ada pejabat juga. Saya tanya, ini pengajian udah lama Ustaz. Terus kalau udah lama, apa yang udah bisa dilaksanakan dari syariat Islam dan sunnah-sunnah Nabi? Ya ini yang bisa dilakukan. Masa cuma ngaji aja? Karena saya lihat masih polos-polos gitu. Katanya udah 10 tahun ngajinya. Saya bilang kalau ngaji itu ya mestinya bermanfaat ya. Ada perubahan dalam kehidupan, itu ada perubahan. Udah lebih dari 10 tahun Ustaz. Saya lihat pengajian itu depannya semua makanan gitu. Ibu-ibu satu sedang bawa makanan, satu lagi bawa makanan. Saya bilang, ini pengajian, kalau seandainya pengajian ini 20 tahun, tetap gak akan ada perubahan. Dan gak ada manfaatnya pengajian ini. Kenapa? Yang lebih kuat apanya? Makan. Maka saya ingatkan di pengajian saya, gak boleh bawa makanan. Waktunya makan, pasti kita makan. Tapi ketika bawa makanan, yang lebih kuat apanya? Makannya, bukan ngajinya. Ini perhatikan, setan itu berusaha bagaimana membisiki manusia supaya manusia ini lalai dari apa? Dari Allah, lalai terus. Itu perhatikan. Kita kalau waktunya ngaji-ngaji, taat-taat kepada Allah, kerjakan. Jangan digabung. Gak bisa digabung. Lebih, mesti ada yang lebih kuat. Yang lebih kuat apanya? Makannya, jalan-jalannya, tamasyanya, ngobrolnya. Dan yang segala macam sudah. Makanya orang dibawa itu ke masjid. Supaya apa? Di masjid kan Allah sebutkan, Nabi kan sebutkan, ketika berkumpul di masjid, yang dikelilingi oleh siapa? Malaikat. Kalau di pantai? Kata Nabi, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyat umur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullah fi man 'inda. Barang siapa yang berkumpul di satu masjid, masjid Allah, fi baitin min buyutillah, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fi ma bainahum, membaca kitab Allah, membaca Al-Qur'an, ini Al-Qur'an dibaca kemudian dipelajari, melainkan apa kata Nabi, nazalat alaihi sakinah, turun sakinah ketenangan. Kalau di pantai enggak turun ketenangan, di masjid turun ketenangan. Kemudian diliputi oleh apa? Rahmat Allah. Kemudian yang ketiga, dikelilingi oleh malaikat. Oleh malaikat. Yang keempat, Allah akan sebutkan dia termasuk orang-orang yang berada di sisi Allah. Disebutkan oleh para malaikat. Allah menyebutkan kepada para malaikat yang ada di sisinya. Jadi ikhwan fi din, a'azakumullah. Ini perhatikan. Bahwa kita ngaji ini harus serius, sungguh-sungguh. Fokus kita. Dan betul-betul waktu itu kita gunakan sebaik-baiknya. Karena salafus saleh betul-betul gunakan waktu sebaik-baiknya. Antum lihat yang hadir di masjidnya, yang hadir di masjidnya Imam Ahmad berapa orang? 5.000 orang hadir. Sebagian mencatat, sebagian melihat bagaimana Imam Ahmad menjelaskan kajian itu. Diperhatikan. Betul-betul mereka gunakan waktunya sebaik-baiknya. Bahkan dulu para imam, hatta mereka lagi jalan, digunakan waktunya. Lagi jalan, imam nih keluar nih, digunakan waktunya oleh murid-muridnya bertanya tentang masalah agama. Sampai ke rumahnya. Bahkan ada imam memberikan syarah sambil berjalan. Syekh Utsaimin, waktu saya belajar dengan Syekh Utsaimin rahimahullah, itu ada pertanyaan dari rumahnya ke masjid. Dari masjid ke rumahnya. Bahkan pernah mensyarah kitab sambil jalan. Karena waktunya enggak mau terbuang dengan sia-sia. Syarah kitab sambil jalan. Jadi waktu itu betul-betul berharga dan bermanfaat. Tapi kalau waktu kita, banyak yang terbuang. Kemudian yang ke-11, yaitu kita merasa diawasi oleh Allah. Bahwa semua ya, ini kita dilihat oleh Allah. Makanya kita betul-betul gunakan waktu sebaik-baiknya. Kemudian yang selanjutnya, kita ambil yang lanjutannya, yang ke-16. Yang lain gak perlu kita baca. Selanjutnya yang ke-16. Di sini poinnya poin yang ke-16. Jadi ada 3 poin atau 4 poin yang kita lewati. Menjauhkan majelis yang menyia-nyiakan waktu. Jadi majelis-majelis yang banyak ngobrol, omong kosong, sia-sia, tontonan, permainan yang tinggalkan. Sebab kata Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kebaikan Islam seorang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Kebaikan Islam seorang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Ya tinggalkan yang tidak bermanfaat itu, tinggalkan. Hadis ini sahih riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya. Kemudian selanjutnya, jangan menunda hal-hal yang bisa dilakukan sekarang. Jadi yang sekarang bisa kita lakukan, segera lakukan. Jadi kita harus segera, jangan ditunda. Tadi saya sebutkan ayatnya, suruh segera. Taubat juga segera. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardhu uiddatil muttaqin. Segeralah kepada ampunan Allah yang surganya seluas langit dan bumi disediakan untuk orang yang bertakwa. Allah juga menyebutkan tentang orang-orang yang mukmin, ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka lah orang-orang yang segera dalam kebaikan dan mereka menjadi pelopor terdahulu dalam berbuat kebajikan. Bukan berlambat-lambat. Segera dalam berbuat kebaikan. Dan Nabi juga menyuruh kita untuk segera melakukan amal-amal soleh. Kemudian yang ke-18, tidak berlebihan dalam segala sesuatu. Berlebihan dalam berbicara, berlebihan dalam makan, berlebihan dalam mandang, berlebihan dalam bergaul. Ini semuanya merusak, kata Ibnu Qayyim. Kemudian ikhwanifiddin azakumullah, di sini saya sebutkan tentang memperbaiki keadaan. Jadi kita harus memperbaiki keadaan kita. Robah. Kita ini kalau kita lihat keadaan umur kita, aktivitas kita dari dulu sampai sekarang sama. Ilmu kita dari dulu sampai sekarang sama. Mesti ada perubahan. Antum bacaan sholat aja. Coba antum renungi bacaan sholat antum. Dulu waktu antum di TK, di SD, itu bacaan sholatnya sekarang juga sama. Enggak berubah gitu. Kenapa berubah Ustaz? Yang dulu banyak bid'ahnya. Kan sekarang udah ngaji sunnah. Coba antum, coba. Ulangi lagi, bacaan antum banyak yang salah. Wudunya banyak yang salah. Bacaannya seperti doa iftitah salah. Waktu rukunya banyak salah. Baca tasyahudnya salah. Iya. Nah, rubah. Baca lagi, ulangi lagi. Karena kita harus berubah kepada yang lebih baik. Jangan kita terus saja seperti yang dulu. Berubah. Baca Quran dulu gak bisa baca Quran. Ya sekarang juga masih gak bisa. Padahal udah jadi panitia pengajian katanya. Tapi belum bisa baca Quran. Iqra'nya belum tamat. Kok gak berubah? Mesti berubah kan? Mesti kita udah lancar baca Qurannya. Kalau hafal, mesti nambah dong hafalannya. Masa dari dulu cuma sampai al-hakamu takathur. Berubah, waktu kita berubah. Dulu banyak kita berbuat dosa, sekarang taubat. Yang lalu sudah berlalu, jangan diingat lagi. Anda perhatikan ini. Dan saya ingatkan sekarang ini, Anda perhatikan. Kita pernah berbuat dosa. Bahkan kadang-kadang sering orang menyebut, dulu kita zaman jahiliyah. Enggak perlu disebutkan zaman jahiliyah. Sudah, yang dulu kita berbuat dosa, maksiat, jangan kita sebutkan lagi. Para ulama salaf takut kalau disebutkan perbuatan dosanya. Sudah lupakan, sudah. Artinya kita ingat kita minta ampun kepada Allah, jangan kita ingatkan lagi perbuatan itu. Atau jangan diingatkan juga oleh orang. Kadang-kadang kita ketemu teman-teman yang lama, ingat gak dulu kamu? Waktu kita konser musik. La haula wa la quwata illa billah. Itu kalau ulama salah disebutkan itu takut dia. Kenapa? Takut itulah akhir kehidupan dia. Kalau sekarang kan bangga. Gitu. Bahkan bikin grup. Grup yang ini para pelaku musik gitu, bikin grup. Ini dulu saya pemusik, bikin grup. Gak boleh. Seperti itu. Sudah yang dulu udah, lupakan sudah. Taubat kepada Allah. Orang gak tahu tentang kita dulu sebagai pemusik. Gak ada yang tahu. Duduk di majelis ilmu, ibadah kepada Allah, semua sama dalam pandangan Allah SWT. Taubat kepada Allah. Jangan bikin grup para pendosa, jangan. Jangan, udah berlalu. Pernah umumnya dia kerja di bank, pernah dia main musik, pernah dia riba, pernah dia mencuri, atau pernah berbuat maksiat. Sudah, yang tahu maksiat dia dengan Allah, minta ampun kepada Allah. Jangan disebut lagi masa yang lalu itu, jangan. Taubat dengan taubatan nasuha. Apa yang bisa kita lakukan sekarang, lakukan amal-amal soleh. Jangan diingat lagi. Sebab apa? Kita khawatir akhir kehidupan kita dalam keadaan yang jelek. Makanya para ulama salaf itu berusaha bagaimana melakukan amal soleh dan tidak disebutkan lagi kejelekannya. Betul dia berbuat maksiat, jelek dulunya. Tapi dia ingin baik dan akhir kehidupan ingin baik. Semua orang ingin husnul khatimah. Karena Nabi bersabda, innamal a'malu bil khawatim, amal itu tergantung daripada akhirnya. Dan Imam Ibn Rajab dalam kitabnya Jami'ul Mulki mengatakan bahwa al khawatim mirath as-sawabiq. Akhir kehidupan itu tergantung daripada warisan terdahulu. Kalau dia berbaik, berbuat amal soleh, insya Allah akhirnya baik. Tapi kalau dia jelek dulunya, khawatir akhir kehidupan itulah yang jelek. Karena kita gak tahu apakah taubat manusia ini istiqomah atas taubatnya atau tidak. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi menyebutkan bahwa taubat manusia bermacam-macam. Ada yang taubatnya dia terus sampai akhiratnya. Tapi ada yang taubat sementara waktu, kemudian setelah itu berbuat maksiat lagi. Gak kembali lagi dia taubat. Ada yang taubat, maksiat, berbuat kebaikan lagi, taubat lagi, maksiat lagi. Tapi gak tahu akhirnya. Makanya bukti banyak. Saya ambil contoh. Ketika Ramadan banyak gak yang tobat? Banyak yang tobat. Akhir Ramadan selesai, udah maksiat lagi. Ditinggalkan puasanya, ditinggalkan sholat malamnya, akhir Ramadan. Yang mesti penutupnya harus apa? Harus baik. Nabi menutup Ramadan dengan apa? Dengan i'tikaf sampai malam Id. Bukan dengan maksiat. Makanya orang belum tentu taubat itu terus sampai akhir hayat, belum tentu. Makanya kita jangan diingatkan dengan perbuatan. Kita perbaiki masa kita yang lalu dengan sekarang. Yang lalu dengan taubat, kemudian jaga waktu kita yang kita siakan, kemudian hari-hari kita adalah bekal. Kemudian yang terakhir, saya akan bawakan satu hadis Nabi dan ada di kitab ini. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, antum perhatikan hadis ini yang terakhir. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala 'an umrihi fima afna wa 'an ilmihi fima fa'ala wa 'an malihi min ayna iktasaba wa fima anfaqa wa 'an jismi fima abla. Akhrajahu Tirmidzi wa qala hadha haditsun hasanun sahih. Kata Nabi, tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat melainkan Allah akan tanya tentang 4 perkara. Yang pertama ditanya oleh Allah tentang umurnya, dihabiskan untuk apa umur itu? Umurnya dihabiskan untuk apa, akan ditanya oleh Allah. Yang kedua akan ditanya tentang ilmunya, diamalkan atau tidak. Yang ketiga akan ditanya tentang hartanya, dari mana diperoleh dan kemana dihabiskan. Dan yang keempat akan ditanya tentang capeknya, lelahnya, letihnya untuk apa? Untuk taat kepada Allah atau tidak? Yang pertama umur akan ditanya, dihabiskan untuk apa? Jadi antum perhatikan, umur antum akan ditanya oleh Allah ini. Semuanya. Apakah kita gunakan kebaikan atau tidak dengan umur ini? Ketaatan atau tidak? Manfaat atau tidak akan ditanya. Yang kedua, ilmu. Diamalkan atau tidak? Amal. Ilmu ini. Diamalkan atau tidak? Yang ketiga, harta kita diperoleh dari mana? Apakah yang halal, haram, atau syubhat? Dan kemana dihabiskan? Akan ditanya oleh Allah. Apakah dihabiskan untuk taat kepada Allah, untuk sedekah, dikeluarkan zakatnya, untuk membantu kaum muslimin, untuk membantu pondok-pondok sunnah, atau dipakai untuk jalan-jalan, untuk bermain-main, untuk foya-foya, atau untuk membantu yang syirik atau bid'ah, atau untuk maksiat? Akan ditanya Allah, harta dia digunakan untuk apa? Dan harta ini fitnah. Kemudian yang keempat, capeknya, lelahnya, letihnya untuk apa? Kita ini capek, lelah, untuk taat atau tidak? Untuk sunnah atau tidak? Atau untuk berbuat yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya? Nabi bersabda dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban dalam kitabnya Mu'arid Dham'an, Imam Ahmad dalam Musnad dan yang lainnya. Nabi bersabda, inna li kulli amalin syirah, wa li kulli syiratin fatrah, fa man kana fatratu ila sunnati faqad ihtada, wa man kanat ila ghairi dzalik faqad halak. Setiap amal itu ada masa semangatnya, ada masa lelah dan letihnya. Barang siapa semangatnya, lelah letihnya karena melaksanakan sunnahku, maka dia dapat petunjuk. Dan barang siapa yang semangat, lelah letihnya bukan karena sunnahku, maka dia telah binasa. Tinggal kita berada di mana. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Dan saya pikir cukup sampai di sini, karena ada waktu untuk tanya jawab. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah oleh Allah untuk terus menggunakan waktu kita kepada apa yang bermanfaat dan meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar istilah bahwa kehidupan dunia akhirat harus seimbang? Istilah ini istilah dari setan. Istilahnya dari setan. Karena gak mungkin seimbang. Kita tanya kepada orang yang mengatakan demikian. Antum kerja sehari berapa jam? 8 jam. Kalau antum kerja sehari 8 jam, mesti antum belajar nuntut ilmu 8 jam juga. Supaya apa? Supaya seimbang. Benar gak itu? Kalau 8 jam dia kerja, mesti 8 jam juga dia ngaji. Ternyata enggak kan? Semua ditinggalkan. Ngaji ditinggalkan, baca buku ditinggalkan, baca Quran ditinggalkan, yang lainnya. Semua ditinggalkan. Enggak ada manfaatnya. Jadi enggak benar. Seimbang itu enggak benar. Sekarang satu rahmat sama enggak dengan 99 rahmat? Allah sediakan 99 rahmat di akhirat, satu rahmat di dunia. Yang kita cari yang mana? 99 mestinya. Berarti yang kita lebih utamakan amal apa? Amal akhirat, bukan dunia. Jelas ini ya? Paham ini? Bahasanya bagus ya. Harus seimbang. Bahkan dengan bahasa Arab, harus tawazun. Masya Allah bahasanya. Isinya menyesatkan manusia. Orang suruh seimbang, bagaimana bisa seimbang? Gak bisa. Bahkan tadi saya bawakan hadis, hadis kursi. Allah suruh apa? Bahkan ayat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menyuruh, "Ya ibna Adam, tafarraq li ibadati amla sadrak wa asud faqra." Wahai hamba-Ku, hendaklah kamu luangkan waktumu semuanya untuk ibadah kepada-Ku. Aku akan cukupi hatimu, aku akan tutupi kefakiranmu. Bukan berarti kita tinggalkan dunia, bukan. Bukan, tetap kita kerja, dagang, cari nafkah, wajib. Cuma sekedarnya. Para sahabat, para tabi'in, mereka punya istri, punya anak. Mereka cari nafkah enggak? Cari nafkah. Cuma sekedarnya. Para ulama, salafus saleh, mereka juga punya istri, punya anak. Tapi antum lihat kehidupan mereka. Sibuk dengan ilmu, sibuk dengan baca. Mereka berikan nafkah pada istrinya, bukan enggak. Mereka orang yang tahu tentang wajibnya memberikan nafkah, mereka yang lebih tahu. Enggak boleh menzalimi istri anak, mereka lebih tahu daripada kita. Bagaimana dengan hadis, kejarlah duniamu seakan engkau akan hidup 1000 tahun lagi, dan kejarlah akhirmu seakan engkau akan mati besok. Ini hadisnya maudhu', palsu hadisnya. Kalau palsu jangan dipakai, enggak ada manfaatnya. Harus dibuang. Hadis palsu kalau dipakai. Sama kayak duit palsu. Laku gak duit palsu? Gak laku. Yang dipakai ayat. Dalam surah Al-Qasas. Ayat 77. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana alaik wa la tabghil fazara fil ard. Jadi Allah berfirman, hendaklah kamu cari apa yang Allah sediakan bagi kamu di akhirat. Cari, berusaha keras untuk kita beramal soleh untuk akhirat. Cuma jangan lupakan dunia. Jangan lupakan, ya, kata Allah. Berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu. Jangan kau mencari kerusakan di muka bumi. Karena Allah tidak suka kepada orang berbuat kerusakan di muka bumi. Bagaimana kalau seorang istri, dia terpaksa, dia harus bekerja karena suami dia tidak mampu memberikan nafkah. Ya kalau terpaksa boleh, tapi tinggal diatur waktunya, pekerjaannya yang tidak ikhtilat dengan laki-laki dan betul pada pekerjaannya. Kondisi-kondisi terpaksa dibolehkan oleh syariat, tapi tetap jangan melanggar syariat, jangan berbuat dosa dan maksiat. Pada hakikatnya wanita di rumah yang disuruh mencari nafkah siapa? Laki-laki. Bisa aja karena suaminya mungkin lumpuh atau suaminya sakit atau juga ada yang meninggal dia sebagai janda, terpaksa dia harus cari nafkah untuk membiayai anak-anaknya. Terpaksa boleh dia seperti itu, tapi harus menurut ketentuan syariat. Jangan melanggar syariat. Karena rezeki Allah harus dicari dengan taat kepada Allah, bukan dengan maksiat. Ya tentang ilmu, bagaimana kita mencari ilmu supaya kita barokah? Ilmu yang bermanfaat, yang kita kaji Al-Quran dan Sunnah lah fahmi salaf. Sibukkan diri kita dengan ilmu. Sibukkan, para ulama sibuk dengan ilmu. Jangan disibukkan dengan lain. Kita sebagai talibul ilm atau sebagai da'i, sibukkan dengan ilmu. Baca, sehari minimal kita 4 jam bacanya. Sibukkan dengan ilmu. Tetap cari nafkah wajib. Bahkan ulama ada yang cuma cari nafkahnya sehari atau dua hari, tapi cukup buat sepekan, cukup buat sebulan. Yang penting itu cari, tetap wajib, tapi sibukkan dengan ilmu. Dan itu kenikmatan yang paling nikmat, kebahagiaan yang paling bahagia. Bagaimana seorang akhwat dihadapkan dua pilihan. Menikah di tengah keluarga dan ditolak tapi jauh dari sunnah, atau menikah sesuai dengan sunnah tapi jauh dari keluarga. Ya menikah sesuai dengan sunnah, tapi berusaha bagaimana supaya dekat dengan keluarga. Tetap menikah harus sesuai dengan sunnah. Apakah boleh kita menabung untuk pendidikan anak? Apakah termasuk cinta? Ya menabung boleh aja, tapi sekedarnya. Kita harus yakin bahwa rezeki itu pasti dikasih sama Allah. Seperti orang yang mempunyai anak. Dia punya anak satu dikasih rezeki. Punya anak dua dikasih rezeki. Punya anak sepuluh juga dikasih rezeki oleh Allah. Gak boleh dibatasi. Oh kalau punya anak lebih dari dua, tiga atau empat nanti rezekinya kurang. Gak bisa. Yang memberikan rezeki bukan kita, Allah yang memberikan rezeki. Dan pasti dikasih rezeki oleh Allah Ta'ala. Jadi itu harus kita perhatikan. Jadi menabung boleh sekedarnya aja. Yang harus kita banyak sedekah, infak. Kita harus yakin bahwa anak kita insya Allah pasti rezeki dikasih sama Allah Ta'ala. Seandainya pun kita meninggal dunia, tetap anak kita akan diberikan rezeki oleh Allah. Karena yang memberikan rezeki Allah, yang memberikan rezeki itu bukan kita, Allah yang memberikan rezeki. Cuma kita ketakutannya luar biasa. Ya artinya ikhtiar boleh, sekedarnya kita ikhtiar. Bagaimana kalau kita selalu timbul kemalasan? Tadi sudah sebutkan orang Islam itu harus rajin, nggak boleh malas. Ini kan godaan dari syaitan, bisikan dari syaitan. Ada sekelompok orang yang menyuruh berjihad. Apakah ini sudah benar? Jihad, yang berhak menyerukan jihad itu siapa? Ulil amri. Gak bisa orang per orang. Juga bukan ulama. Apalagi da'i. Yang berhak menyerukan jihad ulil amri. Karena dalam kitab-kitab akidah disebutkan wal jihadu madin ma'ulatil umuri abraran kana am fujjara, bahwa jihad itu tetap berlaku sampai hari kiamat bersama ulil amri, apakah ulil amrinya orang-orang yang baik atau orang yang jahat. Jadi enggak bisa jihad pribadi-pribadi sendiri, enggak bisa. Karena menyangkut nyawa, menyangkut juga nafkah. Makanya jihad itu dengan ulil amri. Ketika ulil amri merintahkan untuk berangkat, ya berangkat. Nanti ulil amri yang memberikan jaminan kepada siapa? Istrinya, anaknya. Karena ketika jihad, ya mesti orang ima dia menang atau dia mati syahid. Nah, sekarang kalau dia mati, siapa nafkah buat istri anaknya? Ya ulil amri yang menjamin. Makanya betul-betul diatur dalam Islam, semuanya rapi dan bagus dan indah. Enggak seperti sekarang, semua orang teriak jihad. Padahal kalau dia mau bahas tentang jihad, ya dia harus jihad tentang dirinya dulu, tentang hawa nafsunya. Bagaimana dia mengalahkan hawa nafsunya? Bab jihad yang paling tinggi, dia berusaha untuk melawan hawa nafsu lebih dahulu, baru bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah. Al-mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah, kata Nabi. Orang mujahid, orang yang melawan hawa nafsunya dalam rangka taat kepada Allah. Sekarang ini banyak orang teriak jihad. Bahkan kadang-kadang pelaku maksiat, dia pengen jihad. Kenapa? Supaya dihapuskan semua dosanya. Karena kalau mati syahid, dihapuskan semua dosanya. Padahal mesti diingatkan lagi. Dari pelaku maksiat, biasanya pelaku maksiat juga banyak utangnya. Kita katakan bahwa orang gak bisa masuk surga kalau masih ada utang. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Muslim, yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali satu, utang. Bahkan Nabi enggak mau menyelamatkan orang yang masih ada utangnya. Jadi banyak orang-orang yang teriak jihad, bahkan mau berjihad padahal dia sendiri belum melihat dirinya. Kan ada tahapannya jihad. Yang dijelaskan oleh para ulama tentang ini. Apakah sekarang sudah waktunya untuk berjihad? Masya Allah. Ini jihad lagi ini. Waktunya untuk berjihad. Kalau memang musuh sudah menyerang kaum muslimin. Ulil amri yang memberikan komando untuk berperang. Bukan setiap orang. Ulil amri. Jadi gak seperti yang sekarang ini. Orang terus teriak jihad. Padahal dia sendiri gak berangkat jihad. Diteriak sama kemari, dia sendiri gak berangkat jihad. Ada orang yang pengen jihad, tapi kalau kita lihat, keadaannya dia kesian. Masih jauh dari syariat Islam. Tapi mungkin dia dengar kali ya, ada ustaz-ustaz memberikan semangat pada jihad. Kemudian ada orang usulkan kepada orang ini datang, ketemu saya, di Masjid Imam Ahmad. Ustaz, saya mau tanya setelah khutbah Jumat. Saya udah tanya ke banyak ustaz gak bisa jawab, katanya. Iya, pertanyaan kamu apa? Saya pengen jihad, Ustaz. Gimana? Saya lihat, coba saya dekat sama kamu. Saya lihat mulutnya bau rokok. Celananya isbal. Gimana kamu mau jihad? Kamu masih ngerokok ya? Iya, Ustaz. Gimana mau jihad? Kamu belum mau hawa nafsu. Ini haram hukumnya dalam Islam. Kamu udah belum sholat 5 waktu di masjid? Kadang-kadang, Ustaz. Ya sudah, kamu jalan, perbaiki hati kamu. Kamu belajar lagi. Jihad ini puncaknya agama. Tetap kita wajib jihad. Tapi harus belajar dulu kamu agama. Sholat tiang agama. Jadi nasihati, karena enggak ngerti. Karena diberikan semangat, tapi enggak diberikan ilmu. Maka agama itu bukan semangat, ilmu. Pertama kali ilmu dulu. Bukan semangat, ilmu dulu. Kesemangat tanpa ilmu yang ada kesesatan. Ngawur kesana kemari. Seperti yang terjadi sekarang ini. Pengeboman, perusakan. Kenapa? Diberikan semangat jihad. Padahal pengeboman tidak termasuk jihad. Pengerusakan tidak termasuk jihad. Dan bukan dari agama Islam yang demikian itu. Tapi itu yang terjadi di mana-mana. Bagaimana kalau kita punya keluarga, dia belum pakai jilbab. Apakah belum dapat hidayah dia? Ya tetap kita berusaha mendakwakan. Supaya dia pakai jilbab. Berikan buku-buku dan nasihati dengan cara yang baik supaya dia pakai jilbab, dan doakan agar Allah memberikan hidayah dia pakai jilbab. Apakah boleh kita berdoa dalam sujud dengan ayat Al-Quran? Boleh. Doa dengan ayat Al-Quran boleh. Memang ada khilaf di antara ulama, tapi boleh. Tapi sebaiknya kita ambil doa-doa yang ringan aja dari Nabi, banyak kan? Doa dari Nabi. Seperti apa? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rabbighfirli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inni as'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Banyak yang ringan-ringan, doa-doa yang pendek dari Nabi banyak. Itu kita bisa baca. Termasuk Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Di Quran ada, di hadis Nabi juga ada. Doa yang terbanyak Nabi panjatkan. Apakah seorang muslim itu akan ditanya di alam kubur dan juga di alam? Iya, akan ditanya semuanya. Akan ditanya. Makanya dia harus betul-betul melaksanakan amal-amal soleh untuk bisa menjawab pertanyaan. Dan gak bisa diajarkan, gak bisa ditalakin dari atas kubur, gak bisa. Orang sudah meninggal gak mendengar lagi, apalagi diajarkan dari atas kubur. Nanti kalau kamu ditanya man robuka, jawabnya gini. Kalau ditanya man nabiuka, jawabnya ini. Gak bisa ditalakin dari atas kubur. Yang dimaksud talakin itu mengajarkan dia sebelum meninggal dengan kalimat la ilaha illallah, laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan orang yang mau mati di antara kamu dengan kalimat Allah. Bukan diajarkan di atas kubur. Bukan dibacakan Quran di atas kubur, bukan. Karena enggak manfaat dibacakan di atas kubur, enggak ada manfaat. Al-Qur'an Allah turunkan untuk siapa? Untuk orang hidup, liyunziru man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin, dalam surah Yasin ayat 70. Bahwa Al-Quran untuk mengancam orang yang hidup, bukan untuk orang yang mati. Bagaimana ibu saya sudah menunaikan ibadah haji, tapi dia masih melakukan perbuatan-perbuatan kesyirikan. Dan juga datang ke orang pintar. Ini nasihati. Gak boleh datang ke dukun, ke orang pintar, paranormal, gak boleh. Orang yang datang ke dukun gak diterima sholatnya selama 40 malam. Man ata arrafan fasalan syai'in lam tuqbalau sholatun arba'ina lailah. Barang siapa yang datang ke dukun, tukang orang pintar, tukang ramal, menanyakan sesuatu gak akan diterima sholatnya selama 40 malam. Hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad dan Muslim. Tadi disebutkan tentang waktu dihabiskan untuk apa, waktu muda, ada di sini, di buku ini ada. Ditanya riwayat siapa, antum punya gak bukunya? Tadi kita baca bukunya. Allahul Musta'an. Bagaimana orang muslim yang selalu melakukan perbuatan bid'ah, apakah diterima? Ya bid'ah kan kata Nabi tertolak. Amal-amal bid'ah. Kata Nabi dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Ummu Aisyah, dari sahabat Ummu Mu'minin Aisyah radhiyallahu anha, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa melakukan sesuatu yang baru dalam agama kami yang tidak ada contohnya, amalnya tertolak. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Atau hadis Muslim, "Man amila amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa mengamalkan satu amalan yang enggak ada contoh dari kami, amalan tertolak. Enggak semua pertanyaan bisa terjawab ya. Karena keterbatasan ilmu saya. Bagaimana kalau kita mencela orang-orang yang pelaku maksiat? Justru kita ajakkan mereka, kita nasihati dengan cara yang baik. Kalau kita cela tambah jauh dia, tapi kita ajak dia. Kita anjurkan mereka untuk taubat kepada Allah, untuk ngaji. jangan mempertahankan perbuatan dosanya. Sering disebutkan dari ustaz-ustaz yang ngajar tentang sunnah, tentang perkara-perkara yang bid'ah, tentang tahlilan, yasinan dan segala macam. Tapi saya lihat di pengajian satu televisi swasta bahwa membaca tahlilan dan yasinan adalah bid'ah hasanah. Apa benar ada bid'ah hasanah? Dalam Islam enggak ada yang namanya bid'ah hasanah, enggak ada dalam Islam. Nabi SAW bersabda, "Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolatin benar." Setiap bid'ah itu sesat. Setiap kesesatan tempatnya di neraka. Nabi yang menjelaskan bahwa setiap bid'ah itu sesat. Enggak ada dalam Islam bid'ah hasanah, tidak ada. Kemudian sahabat juga memahaminya demikian. Seperti dikatakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, "Kullu bin'atin dolalah wa in ra'ahan nasu hasanatan." Semua bid'ah itu sesat meskipun dipandang baik oleh manusia. Semua bid'ah itu sesat semuanya meskipun dipandang baik oleh manusia. Jadi pendapat orang mengatakan hasanah enggak benar. Ada nanti sunnah hasanah, ada sunnah sayyi'ah. Tapi bid'ah hasanah enggak ada. Kalau dikatakan bid'ah hasanah, semua orang akan melakukan agama ini yang enggak ada contohnya nanti. Mereka katakan bid'ah hasanah. Jadi tanya kepada mereka, dalam kita beragama ini, itu ada dalil atau tidak? Kan kita dalam beribadah kepada Allah, harus kembalinya kepada apa? Dalil. Dalilnya ada atau tidak? Ketika dalil enggak ada, enggak usah kita kerjakan. Karena Nabi sudah jelaskan semuanya. Agama Islam ini sudah sempurna belum? Sudah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati waraditu lakumul Islam adina. Islam sudah sempurna. Nah sekarang kalau ada melakukan ibadah yang dikatakan baik, mendekatkan diri kepada Allah, dapat pahala, tanya dalilnya mana? Dalilnya mana? Ada gak dalilnya? Kalau ada dalil, kita kerjakan. Gak ada dalil, gak boleh kita kerjakan. Jadi dalam Islam gak ada istilah bid'ah hasanah, gak ada. Apa saja yang termasuk perangkap iblis dalam dunia, yang apabila manusia masuk dalam kudan itu dia merasa berada dalam ketaatan kepada Allah. Oh ini banyak sekali. Termasuk tadi perbuatan-perbuatan bid'ah. Itu termasuk perangkapnya iblis. Dibawakan oleh Ibnu Jauzi dalam kitabnya Talbis Iblis. Perangkapnya iblis. Banyak. Sholat. Ada yang orang mengadakan sholat tertentu. Zikir. Dan masih banyak lagi pekerjaan-pekerjaan lain yang dianggap oleh mereka baik. Pada hakikatnya mereka itu menjauhkan diri dari Allah SWT. Makanya ilmu yang bermanfaat, yang harus anda perhatikan, ilmu yang dapat mendekatkan diri kepada Allah, itu ilmu yang bermanfaat. Seperti dikatakan oleh Imam Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Akhlaq Wasiyar. Bahwa ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah. Bagaimana dengan orang-orang yang meninggalkan sholat? Ya orang meninggalkan sholat ya dosa besar. Yang paling besar setelah syirik. Diingatkan, sebagian ulama mengatakan orang meninggalkan sholat kafir. Tapi jumhur mengatakan bahwa dia telah berbuat dosa besar yang paling besar. Lebih besar dosanya dari minum khamar. Lebih besar daripada judi. Lebih besar daripada yang lain. Disuruh dia bertobat. Tapi kalau kita lihat sekarang ini banyak orang-orang yang gak sholat. Dianggap biasa. Makanya antum ingatkan itu wajib menyuruh mereka untuk sholat wajib. Tapi dengan cara yang baik. Dengan lemah lembut agar mereka mau sholat. Di rumah juga ada kadang-kadang pembantu yang gak sholat. Supir gak sholat, gak boleh. Atau antum punya pimpinan perusahaan. di bawahnya antum ini orang enggak sholat enggak boleh. Antum usahakan bagaimana semuanya sholat. Dalam rumah harus sholat, di kantor, di anak buah antum harus sholat, wajib. Ini tiangnya agama. Kalau ini rusak, semuanya rusak. Yang pertama kali dihisab dari kiamat apa? Sholat. Makanya kita diperintahkan untuk menyuruh anak kita sholat. Ketika berumur 7 tahun, muru auladakum bis sholati wahum abna'u sinin. Wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 'ashrin wa farriqu bainahum fil madaji. Perintahkan anak kamu sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Kalau 10 tahun mereka belum sholat, pukul. Pisahkan tempat tidur anak laki dan anak perempuan, pisah tempat tidurnya. Bagaimana boleh tidak seorang istri mengisi waktu sorenya untuk mengajar anak kecil, mengajar Iqra, karena suaminya belum pulang dari kantor? Boleh atau tidak? Boleh. Ini manfaat, pekerjaan manfaat. Dia ada kelebihan ilmu yang bisa diajarkan kepada anak-anak, baik keluarganya, tetangganya, manfaat. Gunakan kesempatan itu, enggak apa-apa. Dan suami izinkan karena manfaat buat Islam dan kaum muslimin. Betapa banyak anak-anak yang enggak bisa ngaji. Karena apa? Enggak ada yang mengajarkannya. Makanya kalau ada yang demikian, bagus. Kalau istri antum ada ilmu sedikit, ajarkan. Dari keluarga, keponakan, tetangga, manfaat. Banyak anak kaum muslimin juga yang belum bisa baca Al-Quran. Padahal Al-Quran ini merupakan apa? Petunjuk. Yang kita wajib berpegang teguh pada Al-Quran, Sunnah, Al-Fahmi, Salaf. Ya. Saya pikir cukup sampai di sini karena sudah masuk waktu zuhur. Mudah-mudahan yang kita kaji pada hari ini bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa menggunakan waktu kita sebaik-baiknya. Jangan sampai waktu kita terbuang dengan sia-sia. Saya mengharapkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat semuanya, gunakan waktu yang Allah berikan kepada kita sebaik-baiknya. Jadi jangan sampai kajian kita sia-sia. Antum usahakan setelah dari kajian ini, antum baca lagi bukunya. Antum ulangi lagi bukunya. Kemudian antum renungi, tadaburi. Apa sih yang salah dari kita ini selama ini? Kok kita, iman kita gak nambah, taat kita gak nambah, dosa kita semakin banyak. Apa yang salah? Coba, supaya kita manfaat, kajian ini supaya manfaat, antum coba merenungi kembali, baik yang talibul ilmnya, baik panitianya, baik ustadz yang hadir, coba kita merenungi. Banyak kita keliru, kalau gak diingatkan, kita akan tambah jauh. Kita rasa bahwa kita benar, apa yang kita lakukan benar, padahal kita butuh nasihat, terutama tentang waktu. Waktu ini merupakan modal. Kita bahagia dan tidaknya, kita rugi dan tidaknya tergantung kita gunakan waktu. Waktu ini Rasul mal. Kalau kita enggak gunakan sebaik-baiknya, kita akan rugi. Makanya kita harus perhatikan. Allah berfirman, wal asri innal insana fi khusr ila alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Antum renungkan surah ini, antum baca, pahami, supaya kita diberikan oleh Allah SWT hidayah taufik dan bertaubat kepada Allah, karena Allah akan memberikan petunjuk kepada orang yang taubat kepada Allah. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk om sekalian. Mudah Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah menunjuki kita ke jalan yang lurus, memberikan taufik kepada kita untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah dan menggunakan waktu kita sebaik-baiknya dalam rangka taat kepada Allah. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita husnul khatimah. وصلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.